Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Kalimat yang mulia dan sederhana ini serta penuh dengan berkah telah dimudahkan oleh Sang Pencipta untuk menjalin hubungan yang baik dengannya, yang dia berikan nama dengan kalimat syukur, berterima kasih atas wujudnya kita di muka bumi ini. Dan dengan kalimat inilah segala kebutuhan kita dari makanan, minuman, pakaian, apa saja yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh Sang Pencipta. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini di lisannya. Juga kita panjatkan salam hormat kita selanjutnya, selalu saja penuh dengan cinta dan rindu, serta ketundukan kepada syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah secara langsung untuk menutup risalah langit, tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Semua kebahagiaan, kesuksesan bertumpuk dalam kehidupan manusia terbaik ini. Siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan akan mendapatkan hal yang sama. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini langsung dibalas oleh Sang Pencipta Allah dengan 10 kali tambahan rahmat, yang berarti peninggian derajat, pengampunan dosa, dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan dengan penuh cinta dan rindu salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak habis-habisnya kita selalu mengulangi kalimat marhaban bi talabatil ilm, selamat datang kepada para penuntut ilmu. Ikhlaskan niat saudaraku seiman, karena majlis ini majlis mulia, majlis yang disaksikan oleh para malaikat, karena kita sedang membahas ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga kisah para penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, manusia-manusia terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam ridwanullahi alaihim. Dan pada siang ini semoga Allah berkahi, tokoh sahabat yang akan kita bahas adalah Haritha bin An-Nu'man radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai ciri khas adalah orang yang didengarkan bacaan Qur'annya oleh Nabi SAW di surga. Sangat sedikit di antara kita mengetahui tokoh ini. Padahal tokoh ini punya peran yang cukup besar, terutama dalam keutamaan. Saya perlu jelaskan dulu sebelum jauh masuk ke dalam kehidupan Haritha radhiyallahu anhu. Di kalangan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, ada yang selain posisi sebagai sahabat mendengar dan melihat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka gunakan apa yang mereka dapatkan untuk pribadi mereka, orang-orang terdekat, dan mereka tidak secara khusus membuat majelis-majelis sehingga dihadiri oleh banyak murid-murid. Ada juga di antara sahabat yang menjadi sahabat melihat dan mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sibuk menukil, menulis apa yang telah mereka dengarkan itu. Sehingga kita lihat ada sahabat-sahabat yang mulia tapi tidak banyak hadisnya, seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq, enggak ada yang enggak kenal. Tapi berapa buah hadis yang pernah kita dengar dari Abu Bakar? Sedikit sekali. Bukan berarti mereka-mereka ini tidak mulia, tapi mereka menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ngamalkan, dan ada orang-orang tertentu yang mereka sampaikan tapi tidak khusus membuka majelis ilmu. Dan cukup banyak sahabat di sini tentunya. Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi yang mati syahid di Uhud. Tidak kita temukan ada hadis yang beliau riwayatkan, gitu kan. Begitu pula nanti ada sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, Anas bin Malik. Ini kita temukan banyak hadis yang mereka nukil. Bahkan kalau tidak salah, jumlah sahabat yang menukil hadis-hadis sehingga sampai kepada kita tidak terlalu banyak. Yang maksudnya yang banyak hadisnya, mungkin sekitar 10 atau 15 orang saja yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Bisa dikatakan sampai ribuan hadis. Haritha bin Nu'man radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang tidak dinukil darinya satu buah hadis pun. Jadi memang beliau tidak meriwayatkan hadis, tetapi keutamaannya tetap ada, sebagaimana posisi para sahabat yang memang yang mengambil ilmu dari Nabi SAW lalu mereka mengamalkan. Haritha ini saudaraku seiman, namanya Haritha bin Nu'man, dan beliau dari asli penduduk Madinah tentunya, dari Ansar. Ibunya bernama Ja'dan binti Ubaid, dan ibunya ini terkenal dengan wanita salihah yang juga masuk Islam bersamanya. Dan dia telah berhasil mendidik Harithah bin Nu'man untuk meraih surga dengan berbakti padanya. Kemudian istrinya bernama Ummu Khalid binti Khalid, dan Allah karuniai dia beberapa orang anak. Ada dua istri dari Harithah bin Nu'man. Kalau dari istri yang pertama, memiliki anak Abdurrahman, Abdullah, Sauda, Umrah, Ummu Hisham. Ini dapatkan dari Ummu Khalid. Ummu Khalid tadi ada empat orang anak. Dan dari istri yang lain, beliau mendapatkan dua anak perempuan, Ummu Kalthum dan Amatullah. Laki-laki ini, saudaraku seiman, adalah laki-laki yang pantas untuk dibahas, karena dia termasuk orang yang dijawab langsung salamnya oleh Jibril alaihissalam, sebagaimana akan kita bahas nanti riwayatnya. Dia juga termasuk laki-laki yang didengarkan bacaannya oleh Nabi SAW di surga. Sementara Harithah masih ada di dunia. Kalau Bilal didengarkan suara terompa sendalnya, kalau ini didengarkan bacaan Qur'annya di surga. Itu juga akan kita bahas hadisnya. Dan juga beliau sangat terkenal radhiyallahu anhu dengan bakti kepada ibunya. Sampai-sampai Aisyah berkata radhiyallahu anha, ada dua orang laki-laki dari umat ini. Beliau bicara umat ini maksudnya adalah sahabat yang hidup pada masa itu, dan Aisyah mengenal mereka radhiyallahu anhu majma'in, mengatakan ada dua orang laki-laki dari umat ini, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling berbakti kepada ibunya. Yang pertama Uthman bin Affan dan yang kedua Harithah bin Nu'man. Adapun Uthman, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku tidak kuasa melihat wajah ibuku setelah aku masuk Islam. Jadi Uthman bin Affan bukan hanya sekedar khidmah yang beliau lakukan, hanya sekedar penuhi makanan, minuman, memenuhi permintaan ibunya dan ayahnya, bukan. Tapi Uthman bin Affan semenjak masuk Islam tidak pernah menatap langsung wajah ibunya sebagai bentuk bakti. Dan ini orang mungkin tidak terfikir ke situ. Ternyata termasuk bakti adalah menghormati wajah orang tua dengan tidak menatap matanya. Sementara Harithah, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia selalu menyuapi ibunya dengan tangannya sendiri. Tidak pernah satu kali pun ibunya Ja'dan radhiyallahu anhu majma'in makan kecuali Harithah yang menyuapnya. Serta kalau ibunya menginstruksikan sesuatu apa saja, dia langsung mengatakan iya. Karena dia tahu ibunya adalah wanita salihah, tidak menyuruh kecuali kebaikan. Maka ibunya kalau mengatakan ah, dia langsung mengatakan baiklah. Walaupun dia belum memahaminya. Dikatakan dalam kisah ini, dia tidak pernah mengatakan tidak untuk ibunya. Dan kalau dia tidak mengerti, maka dia menunggu orang yang sedang duduk dengan ibunya keluar, baru dia tanyakan, apa maksud ibuku tadi? Baru kemudian dia memenuhi kebutuhan tersebut. Harithah juga sangat terkenal, saudaraku seiman, dengan infak dan sedekahnya, sebagaimana akan kita nukil nanti banyak kisah dengan ini. Dan sedikit unik infaknya, karena dia dari seluruh infak yang dia keluarkan, dia fokus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal kisahnya manusia terbaik ini atau manusia baik ini adalah beliau dari suku Khazraj di Madinah, seperti umumnya kisah-kisah orang-orang Ansar yang kita sebutkan, di antaranya sahabat Nabi yang mulia sebelumnya namanya Sa'd ibn Rabi' radhiyallahu anhu jumain. Mereka masuk Islam disebabkan karena dai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan akhirnya orang-orang Madinah banyak sekali yang masuk Islam. Di tangan Mus'ab ibn Umair ini salah satu yang masuk Islam adalah Harithah bin Nu'man. Dan pada saat dia masuk Islam, karena dia tertarik mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, maka ibunya Ja'd binti Ubaid juga masuk Islam. Dan memang sebelum masuk Islam, Ja'ad ini sudah mendidik Harithah untuk berbakti dengan orang tua. Dan Ja'ad memang sudah melakukan itu. Maka setelah dia masuk Islam, amal-amal baik yang dipandang dalam Islam ini akan bernilai dengan pahala yang sangat besar. Dan sebagaimana kita tahu nanti, justru suara bacaan Qur'annya didengar oleh Nabi SAW di surga karena baktinya pada ibunya. Dan kita akan jelaskan nanti panjang lebar dalil-dalil semua yang berhubungan dengan itu pada saat kita membahas ad-durus wal-ibar atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Setelah masuk Islam, masyarakat Madinah merindukan kedatangan baginda Nabi SAW. Mereka berusaha untuk meminta kepada Mus'ab agar mengajak Nabi SAW datang. Maka dikirimlah surat oleh Mus'ab bin Umair dan Nabi SAW mengiyakan. Setelah itu satu tahun kemudian, datanglah Nabi SAW hijrah ke Madinah setelah Allah subhanahu wa ta'ala izinkan. Dan Haritha bin Nu'man sudah bertekad pada saat Nabi SAW datang, dia akan coba berbakti sesuatu yang belum orang lakukan untuk Nabi SAW. Artinya semua yang orang kerjakan, dia kerjakan, tapi dia ingin punya nilai plus. Pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Haritha sangat gembira, karena ternyata Nabi SAW memilih untuk tinggal di rumah sahabat Nabi yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa dia gembira? Karena Haritha berasal dari Bani Najjar, yang merupakan Abu Ayyub juga dari suku itu. Artinya dia bertetangga dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Haritha semenjak hijrahnya Nabi SAW sering datang, bertanya, konsultasi, minta panduan. Dan pertanyaannya selalu kepada perbuatan amal apa yang paling baik saya kerjakan. Perbuatan amal apa yang paling baik saya kerjakan. Jadi bukan dia tanya, pandu saya harus buat apa ya Rasulullah? Tidak. Yang terbaik dari perbuatan ini apa? Yang terbaik dari perbuatan ini apa? Dia selalu cari yang paling afdal. Sehingga Nabi SAW memandunya langsung. Dan dengan mengejar perbuatan-perbuatan baik ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga juga atau memudahkan dia untuk menjaga muru'anya, kesucian hubungan dengan Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Haritha radhiyallahu anhu memiliki banyak sekali peran di dalam peperangan, kiprah-kiprah di peperangan, dan semua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh beliau. Tidak satu pun tidak dihadiri. Dan cukuplah kalau Haritha ini termasuk ahli Badr. Dan kita sudah pernah sebutkan tentang keutamaan ahli Badr, dan kita akan ingatkan lagi insyaAllah pada pertemuan sekarang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruh ahli Badr. Walaupun setelah Badr mereka berbuat dosa. Khusus ahli Badr 313 orang, 314 dengan Nabi SAW, mereka dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun setelah Badr mereka berbuat kesalahan. Nanti akan kita ceritakan riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah itu. Dan Haritha radhiyallahu anhu punya peran yang sangat besar di perang Badr. Di antaranya dia sempat membunuh pada peperangan tersebut Utsman bin Abdisyam. Dia tidak bukan membunuh, dia menawannya. Dia mengalahkan dalam perang. Dan kemudian Jubair bin Mut'im, salah satu tokoh Mekah yang merupakan kerabat Utsman, menebus dengan nilai yang besar sehingga Haritha mendapatkan uang tebusan dari tawarannya itu. Kemudian juga Haritha ikut dalam perang Uhud dan beliau punya peran yang sangat besar di pasukan depan, ya, di sekitar Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian di perang Khandaq atau Ahzab juga punya peran yang besar. Kemudian di perang pembebasan kota Mekah, kemudian Hunain, dan juga perang Tabuk setelahnya. Bahkan Haritha mengikuti semua peperangan yang terjadi di Khulafaur Rasyidin. Di Abu Bakar, di Umar, di Uthman, kecuali perang-perang yang terjadi fitnah pada zaman Ali bin Abi Thalib, beliau menyendiri. Beliau bersama dengan Abdullah bin Umar tidak ikut-ikutan dalam peperangan tersebut. Terakhir peperangan yang diikuti itu adalah pada saat dia datang menawarkan diri bersama Ali bin Abi Thalib kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu majma'in pada saat Uthman dikepung. Maka Haritha bersama Ali bin Abi Thalib menggunakan imamah hitam lalu berkata, "Hai Amir Mukminin Uthman, kalau Anda mau kami akan berperang membela Anda." Hanya saja Uthman bin Affan mengatakan, "Aku tidak ingin darah tertumpahkan karena aku." Disuruh bubar oleh Uthman bin Affan. Ini sudah kita pernah ceritakan dalam bahasan masalah Uthman bin Affan pada saat kita membahas sahabat yang ketiga itu radhiyallahu anhu. Dan pada peran yang paling besar dalam peperangan adalah perang Hunain. Perang Hunain. Dan Hunain nama sebuah lembah yang berada antara Mekah sama Taif. Ya. Sampai sekarang masih ada tentu lembah. Dan ini sudah pernah saya ceritakan kisah tentang perang Hunain. Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran tentang perang Hunain ini. Tapi yang jelas pada saat itu jumlah muslimin 12.000 orang. Dan belum pernah pasukan muslimin sebesar itu. 10.000 dari Madinah dan pasukan Arab yang bergabung dengan Nabi SAW dari Madinah. Kemudian Nabi SAW masuk ke Mekah, membebaskan Mekah. tanpa ada perlawanan, lalu ada 2000 mu'allaf yang baru masuk Islam di Mekah yang bergabung dengan pasukan Nabi SAW menjadi 12.000. Banyak di antara sahabat yang mengatakan, dengan kekuatan sebesar ini kita tidak akan kalah. Dan masuk dalam bab syamata namanya, menganggap remeh orang. Perlu teman-teman garis bawahi ya, tidak boleh kita anggap remeh orang lain, sama sekali. Jangan masukkan dalam diri kita, namanya syamata. Walaupun itu musuh kita, walaupun musuh kita. Makanya doa Nabi SAW, berdoa agar dijauhkan dari syamatatil a'da. Jangan sampai menganggap remeh musuh-musuh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan jiwa seorang muslim bersih betul. Musuh pun yang dibenci kekufurannya dan kesalahannya, bukan fisiknya. Kalau dia sudah meninggalkan dan taubat, maka akan diterima. Ya. Akan diterima dalam Islam. Jadi tidak boleh kita memusuhi fisik. Ini sudah pernah saya ceritakan atau berikan contoh rasionalnya. Seseorang di antara kita harus belajar untuk itu. Kalau dia makan jeruk misalnya, lalu jeruk itu asam, pahit, ambar atau apa saja, maka dia harus tahu yang sedang tidak cocok sama dia bukan jeruknya, tapi sifat ambar dan kecutnya itu. Karena kalau dia benci fisik jeruk, dia tidak akan makan jeruk selamanya. Begitu pula pada saat dia makan ikan amis misalnya, baunya enggak enak, yang jadi masalah amisnya bukan ikannya. Karena kalau ikannya, dia akan mengambil prinsip tidak akan makan ikan selamanya. Ini kita tarik ke dalam kehidupan manusia. Kalau ada orang pernah, teman SMP antum, teman SMA, teman SD, dulu buruk sekali, kita tahu orang ini luar biasa, banyak dosanya. Sekarang sudah 20 tahun tidak ketemu. Setelah kita ketemu, di majelis ilmu Masya Allah, berubah. Gak boleh lagi kita mengatakan, kamu dulu, ya, misalnya, pezina, suka ganggu orang. Itu dulu, sekarang sudah bukan kan? Karena yang kita harus sorotin perbuatannya. Dia udah berubah, udah selesai. Orang kafir benci Islam, banyak bunuh muslimin. Tapi sekarang masuk Islam, udah selesai. Gak perlu lagi kita bahas yang masa lalunya, gitu kan? Begitu konsep dasar dalam Islam. Kita kembali ke masalah tadi. Di perang Hunain, kaum muslimin mensyamata musuh mereka, menganggap remeh musuh. Ini 12.000 gak mungkin kalah. Jumlah pasukan pada saat itu dari suku Hawazim di perang Hunain, kalau mau dibandingkan dengan pasukan muslimin, tentu saja muslimin lebih kuat. Tetapi karena mereka anggap remeh, akhirnya dikalahkan muslimin di perang Hunain itu. Di awal peperangan dikalahkan. Nabi SAW perintahkan Bani Salamah turun ke lembah Hunain bersama Khalid bin Walid 1000 orang. Semuanya menunggangi kuda. Tapi karena terjalnya lembah Hunain itu, sampai-sampai waktu pasukan lagi turun, kalau orang dari atas gak bisa lihat sudah sampai ke lembah atau belum. Karena dalamnya, terjalnya lembah itu. Rupanya musuh-musuh dari suku Hawazim di bawah, itu sudah menunggu. Dan mereka membuat lubang-lubang di sekitar lembah itu, tersembunyi, tidak kelihatan. Begitu muslimin lewat, ditusukin sama pisau, sama pedang. Jadi pasukan Khalid bin Walid yang 1000 orang ini, Bani Salamah, tiba-tiba disergap, diserang. Dan Khalid bin Walid pun pada saat itu sempat berdarah-darah. Seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki luka semua. Dan tergeletak, jatuh. Bani Salamah banyak yang jadi korban. Waktu turun 1000 pasukan muslim itu, rupanya Nabi SAW juga di atas menginstruksikan yang lain nyusul. Pada saat mereka lagi nyusul, dan ini menggunakan tunggangan kuda, maka kerepotan untuk mengerem, yang dari bawah berusaha lari ke atas, yang dari atas turun, maka kocar-kacirlah pasukan muslimin pada saat itu. Dan ini kalau teman-teman ikuti kajian saya di YouTube, ada masalah Sirah Nabawi tentang perang Hunain ini, luar biasa kan. Sampai-sampai jumlah muslimin yang 12.000 orang itu, semuanya kocar-kacir melarikan diri, yang mu'allaf baru masuk Islam, itu sudah sampai ke Mekkah lari. Ya. Karena mereka ketakutan, apalagi yang baru masuk Islam, gitu kan? Sahabat-sahabat Nabi yang mulia pun banyak yang kocar-kacir. Sampai Nabi SAW pada saat itu berperang sendiri. Sendirian pada saat itu Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, "Hai muslimin, saya adalah Muhammad ibnu Abdul Muttalib dan tidak ada kebohongan. Kumpullah," gitu kan? Tapi suara Nabi tidak terlalu kedengaran. Lewat paman beliau Abbas radhiyallahu anhu, Abbas suaranya keras dan baru masuk Islam pada saat itu. Ya, Abbas ini saking jahurnya, kerasnya suaranya radhiyallahu anhu, sampai beliau kadang-kadang dari rumahnya dia bisa memanggil penggembala kambingnya yang ada di padang pasir. Suaranya jahur, keras. Ya. Maka Abbas dilihat oleh Nabi SAW dipanggil, hai Abbas, panggil. Panggil mereka semua, panggil ashabu syajarah. Mana orang-orang yang dulu membaiat di bawah pohon? Kalau antum masih ingat pernah kita jelaskan di kesepakatan Hudaybiyah. Jadi pernah Nabi SAW mau umroh, 1400 orang di Hudaybiyah, kemudian orang Quraisy menahan, ringkas cerita pada saat itu Nabi SAW mengutus Uthman bin Affan untuk negosiasi sama Abu Sufyan, kena satu suku dari Bani Umayyah. Kemudian Uthman terlambat datang, maka Nabi SAW mengambil bai'at, kesepakatan, ya, janji setia akan mati hidup dalam Islam. Maka setelah mereka membai'at semuanya, Nabi SAW berkata, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti masuk surga, dikenal dengan ashabu syajarah. Ulama menyusun afdholiyah sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, lalu kemudian 6 yang tersisa yang masuk surga, kemudian datang ahli Badar, kemudian datang ahli syajarah. Ya. Karena mereka ini membaiat Nabi SAW di bawah pohon itu. Yang jelas Nabi SAW menyuruh Abbas memanggilnya, lalu datanglah ahli syajarah. Ya. Nu'man, ya, Harithah bin Nu'man salah satu dari ahli syajarah itu. Radhiyallahu anhu. Dan beliau pada saat mendengar panggilan tersebut, ashabu syajarah, wahai orang-orang yang membaiat di bawah pohon, datanglah. Maka Nu'man dan yang lainnya kembali. Sehingga terkumpul Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat Nabi yang mulia termasuk Harithah bin Nu'man sampai 100 orang. Dan dengan 100 orang ini Nabi SAW melawan pasukan musuh pada saat itu yang jumlahnya, ya, kalau digabung dengan perempuan dan anak-anak bisa 30 ribu orang. Ya. Tapi jumlah pasukan perangnya mereka tidak sampai begitu, kurang lebih 10 ribu orang. Lebih sedikit dari muslimin, cuma banyak orang-orangnya yang mereka ajak. Yang jelas pada saat itu 100 orang ini yang tetap kokoh bersama Nabi SAW berusaha untuk memerangi orang-orang musyrik sampai mereka terpukul mundur. Dan dengan hikmah Allah 100 orang ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pertolongan kepada mereka. Riwayat-riwayat sahih menjelaskan turunnya malaikat di lembah Hunain. Maka para sahabat mengatakan kami menyaksikan langit menjadi gelap berwarna hitam dan turun menyerang orang-orang kafir. Muslimin melihat itu seperti lebah, ya, seperti serangga yang turun. Tapi yang dilihat oleh orang-orang kafir adalah makhluk-makhluk besar yang menyerang mereka. Sehingga kocar-kacirlah yang 30 ribu tadi itu semuanya melarikan diri. Gitu kan? Maka menanglah pasukan muslimin yang 100 orang ini. Nah, setelah itu Jibril alaihissalam turun dan mengatakan, hai Muhammad, khusus 100 orang ini yang kokoh bersamamu mendapatkan jaminan rezeki di dunia dan juga di akhirat. Salah satunya adalah Nu'man ibn Harithah bin Nu'man ini radhiyallahu anhu. Makanya dinukil oleh pemilik buku kita di sini, Harithah ikut dalam seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW dan telah menoleh sejarah perjalanan di kening sejarah dengan tinta cahaya. Pada perang Hunain dia termasuk 100 orang yang sabar pada hari itu. Bahkan dia selalu berupaya untuk berada dekat Nabi SAW, karena dia takut sesuatu menimpa beliau. Harithah radhiyallahu anhu juga melihat Jibril alaihissalam, sebagaimana kita sudah jelaskan tadi, nanti akan saya jelaskan itu hadisnya. Tapi beliau mengatakan, aku telah melihat Jibril dua kali. Satu kali aku melihat Jibril di daerah As-Sauratain. As-Sauratain ini sebuah wilayah di kota Madinah yang perjalanan dari Masjid Nabawi menuju ke suku Quraidah, suku Yahudi. Waktu Nabi SAW selesai perang Ahzab, beliau memerangi suku Quraidah. Maka Nabi SAW waktu itu habis selesai perang Ahzab, beliau baru mau buka baju, baru mau mandi, datanglah di depan pintunya seseorang mengetuk pintu, itu adalah Dihya al-Kalbi. Kemudian Aisyah mengatakan, aku pun membuka pintu dan dia bertanya, di mana Rasulullah SAW? Aisyah mengatakan, baru saja mau buka baju untuk mandi. Maka kata Dihya, panggilkan untukku. Maka Nabi SAW pun datang dan beliau menangkap dari bahasanya, ini bukan Dihya, tapi ini adalah Jibril AS. Maka Jibril berkata, yang menjelma jadi dihnya, "Hai Muhammad, apakah kalian akan menanggalkan baju-baju perang kalian? Sementara kami di kalangan malaikat belum ada yang menanggalkan pakaian perangnya sampai menuju ke benteng sana," maksudnya suku Quraidah. "Maka segeralah." Lalu Jibril alaihissalam yang menjelma jadi dihnya segera pergi. Lalu Nabi SAW mengenakan kembali baju perangnya lalu berkata kepada para sahabat, "Janganlah seseorang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir sholat asar kecuali di suku Quraidah." Maka semua sahabat menuju ke sana. Dan sampai pada saat itu ada sahabat yang faham dari Nabi SAW, walaupun tiba maghrib, jangan sholat asar kecuali di Quraidah. Maka tiba di Quraidah, maghrib, ada sahabat yang belum sholat asar. Dan Nabi SAW benarkan perilaku mereka. Dan ada sahabat tidak, sholat asar dulu baru kemudian melanjutkan perjalanan sampai tiba di Quraidah maghrib. Itu terjadilah peperangan pada saat itu. Tetapi yang kita ingin titik beratkan di sini, waktu Dihyal Kalbi atau Jibril menjelma jadi Dihyal Kalbi jalan, waktu Nabi SAW bilang siapapun yang beriman kepada Allah hari akhir segera ke suku Quraidah, jangan sholat asar kecuali di sana. Sambil Nabi SAW berlari menggunakan kuda beliau, diikuti oleh para sahabat. Nu'man, Harithah bin Nu'man termasuk yang ikuti Nabi SAW. Maka yang mendampingi Nabi itu Harithah ini. Jalan, kemudian Nabi SAW tanya, setiap lewat satu tempat, apakah kalian lihat ada orang lewat di sini? Mereka selalu mengatakan, ada Dihyal Kalbi, ada Dihyal Kalbi. Kata Nabi SAW, itu Jibril yang menyuruh kita semua menuju ke Quraidah. Segeralah. Maka Nu'man mengatakan, aku melihat Jibril dalam hidupku dua kali, sekali di As-Sawratain. Artinya sempat melihat Jibril pada saat itu menunggangi kuda, walaupun menjelma jadi manusia, dan kudanya di atas pelananya ada kain berwarna biru bludru. Dan yang kedua adalah, aku melihatnya di Maudihul Janaiz, ketika pulang dari Hunain. Jadi pada saat pulang dari Hunain, aku melihat Jibril berbincang-bincang dengan Nabi SAW. Tapi dalam poster manusia. Ya. Di sini tidak disebutkan menjelma jadi Dihyal Kalbi. Cuma dikatakan dia lagi duduk dengan Nabi SAW. Maka aku pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Lalu aku tidak ingin mengganggunya. Lalu aku jalan. Maka Nabi SAW menyampaikan setelah itu, "Hai Harithah, apakah kamu tahu tadi siapa yang bersamaku?" Kata Harithah, "Tidak ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Dia adalah Jibril. Dan dia menanyakan kepadaku, siapakah orang itu yang mengucapkan salam, hai Muhammad?" Maka aku pun mengatakan, "Harithah bin Nu'man." Maka Jibril berkata, "Sampaikan, andai saja dia datang mendekat ke sini, maka kami akan menyambut salamnya atau bersalaman dengannya." Lalu kemudian dia berkata, kata Jibril, "Sampaikan hai Muhammad, karena dia termasuk 100 orang yang dapat jaminan di hari Hunain, karena bersabar, jaminan rezeki dari Allah di surga." Sebagian ulama mengatakan juga ada asar yang mengatakan di dunia dan juga di akhirat. Kata Jibril, "Seandainya dia mengucapkan salam atau menemui kami untuk salaman, niscaya kami akan menjawabnya dan menjamu dan rimahnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam Majma' di jilid 11 halaman 314 dan dia menisbatkan kepada At-Tabarani dan juga Al-Bazzar dan mengatakan sanadnya hasan. Juga Haritha radhiyallahu anhu, selain daripada itu dia selalu membina keluarganya secara khusus dalam jihad dan juga memahami hadis-hadis Nabi SAW sampai lahir di salah satu keturunannya, walaupun dia tidak menukil hadis langsung, tetapi ada salah satu cucunya dinukil oleh para ulama yang bernama Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Haritha bin Nu'man al-Ansari, salah satu orang yang seluruh imam 6 Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i meriwayatkan atau mengambil darinya. Haritha radhiyallahu anhu wafat di hari-hari kerjayaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan beliau wafat tidak dinukil tentu dalam buku-buku, sudah saya berusaha cari apakah mati syahid atau tidak dalam peperangan atau tidak. Yang jelas dinukil beliau meninggal pada saat itu di masa kejayaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita sekarang masuk lebih dalam teman-teman tentang masalah manakibnya. Tadi secara umum global, yang pertama beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam tentunya. Dan ini kemuliaan dan seorang sahabat yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya. Dan ini sebuah keutamaan sebagaimana sering kita sebutkan, keutamaan orang menjadi sahabat. Kalau masih ingat kisah Iyas Al-Muzani, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, beliau pernah dikasih apel oleh Anas bin Malik. Lalu beliau mencium apel tersebut. Lalu kemudian orang-orang bertanya, "Hai Iyas, kenapa Anda mencium apel itu?" Dia bilang, "Bagaimana saya tidak menciumnya? Saya menerima apel ini dari tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya sahabat ini punya kedudukan tersendiri, berbeda dengan manusia biasa. Jadi ini keutamaan sendiri. Kemudian yang kedua, beliau termasuk salah satu kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hubungan kerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab. Ya. Karena ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah dari penduduk Madinah, ya. Dan ini salah satu kerabatnya. Yang ketiga, dia termasuk salah satu ashabus suffa. Dan suffa adalah sebuah tempat yang dibuat oleh Nabi SAW di belakang rumah beliau yang bisa menampung kurang lebih 300 orang. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Dan di situ umumnya duduk orang-orang sahabat yang suka dengan ilmu dan zuhud. Mayoritasnya 90% orang-orang miskin, sekitar 10%-nya orang-orang kaya yang mau berbaur dengan orang-orang miskin untuk menuntut ilmu. Di antaranya adalah yang masyhur juga Ka'ab dan Hamdalah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini punya kedudukan karena Nabi SAW kalau menerima wahyu. Jadi wahyu kadang-kadang turun kepada Nabi SAW pada saat misalnya habis sholat. Maka banyak yang hadir, Nabi langsung sampaikan. Atau ada sahabat bertanya di majlis, turun wahyu, lalu Nabi SAW sampaikan. Dalam peperangan, maka banyak yang mendengarkan penyampaian Nabi SAW. Tapi ada juga kadang-kadang turun wahyu kepada Nabi SAW, Nabi lagi di rumahnya misalnya, Aisyah yang dengar. Tapi Nabi SAW harus sampaikan, kalau harus dikumpulkan penduduk Madinah, butuh waktu lama. Maka beliau selalu pergi ke Suffah ini, di belakang rumahnya. Khusus tempat Nabi SAW siapkan untuk para penuntut ilmu dan orang-orang yang mau zuhud. Disebutkan cirinya, dia adalah tempat yang ditutup dengan tenda bagian atasnya dan tidak berdinding. Ya, tidak berdinding. Ini kurang lebih yang dijelaskan tentang Suffah. Dan ini punya keutamaan tersendiri. Ashabus Suffah ini adalah para penuntut ilmu. Dan Harithah bin Nu'man salah satu orang yang masuk dalam Ashabus Suffah. Yang memang terkenal orang-orang yang menuntut ilmu langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, beliau mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Dan secara khusus yang perlu ditekankan adalah masalah dua peperangan tadi, Badr, dan kita akan sebutkan nanti keutamaan orang yang ikut dalam perang Badr, dan juga perang Hunain yang mendapatkan jaminan rezeki. Kemudian juga yang kelima adalah Jibril alaihissalam menjawab salamnya, dan sudah kita bacakan tadi riwayat yang menjelaskan masalah itu. Yang keenam, dia termasuk orang yang banyak membaca Al-Quran dan suaranya indah. Dan karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan Nabi SAW suara Harithah membaca Al-Quran di surga. Walaupun juga ada riwayat nanti lain yang menjelaskan ini karena baktinya pada ibunya. Tapi ini termasuk karena sukanya baca Quran, maka itu menjadi ciri khasnya dia. Kemudian yang ketujuh, dia suka sekali berinfak. Dan secara khusus infak dia fokus kepada Nabi SAW. Dan yang dia infakkan kepada Nabi adalah rumah-rumahnya. Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu punya rumah banyak. Dan beliau menginfakkan rumahnya untuk Nabi alaihi salatu wasallam berulang-ulang. Yang pertama adalah beliau memberikan rumah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib hanya mampu menyiapkan rumah yang cukup jauh dari Masjid Nabawi di pinggir kota Madinah. Maka Nabi SAW ingin anaknya Fatimah tinggal bersebelahan rumah. Karena ini anak kesayangannya radhiyallahu anha. Maka Fatimah sempat berkata dalam riwayat, menyarankan kepada Nabi SAW, "Wahai ayahku, wahai Rasulullah, ya, sampaikanlah kepada Nu'man ibn Harithah bin Nu'man." Maka Nabi SAW mengatakan, "Aku sudah malu meminta kepadanya, karena ada rumah-rumah yang lain yang pernah diberikan sebelumnya pada saat Nabi SAW menikah dengan, atau setelahnya, maaf, nanti akan diberikan kepada Sofia, ya, pada saat menikah dengan Nabi SAW. Dan sebelumnya juga Nabi SAW sudah didatangi oleh Harithah dan Harithah mengatakan, 'Ya Rasulullah, ini rumah-rumah saya, ambil, pakai.' dan yang mana Anda rasa nyaman, ambil saja. Sisakan yang tersisa dan ketahuilah yang Anda ambil lebih aku cintai daripada yang Anda tinggalkan. Maka akhirnya Harithah pun mendengar sendiri kalau Nabi SAW butuh rumah untuk Fatimah, beliau pun segera datang dan mengatakan, wahai utusan Allah, aku telah mendengar bahwasanya Anda ingin memindahkan Fatimah ke dekat rumah Anda, maka ambillah rumahku. Pas ada rumahnya dia bersebelahan dengan rumah Nabi SAW dan rumah dan Masjid Nabawi. Maka aku persembahkan untuk Anda, sungguh aku dan hartaku adalah milik Allah dan Rasulnya. Demi Allah, wahai utusan Allah, sungguhnya harta yang Anda ambil dariku lebih aku sukai daripada harta yang Anda tinggalkan atau sisakan. Lalu Nabi SAW bersabda, engkau benar, wahai Harithah, semoga Allah memberkahimu. Harithah lalu kemudian memberikan rumah tersebut dan pindah ke rumah di pinggir kota Madinah yang cukup jauh dari Masjid Nabawi. Jadi seperti kita misalnya menyerahkan rumah kita di Jakarta Pusat untuk tinggal di pelosok-pelosok, mungkin ke Depok, kemana, ujung-ujung, untuk kasih kepada orang. Itu enggak gampang. Ya, kadang-kadang subhanallah, orang di antara kita menyambut tamu saja sudah 3 hari tamunya sudah cemberut, kenapa enggak pulang-pulang? Ya. Apalagi mau kasih rumah, gitu kan. Tapi orang ini luar biasa. Ya. Juga dikatakan dalam riwayat yang lain, bahwasanya ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Ali menikahi Fatimah radhiyallahu anhu majma'in, dan Ali memboyong Fatimah di sebuah rumah yang jauh dari Nabi SAW, lalu Nabi SAW ingin keduanya tinggal di dekat beliau. Maka ketika Harithah mendengar hal tersebut, dia menyerahkan rumahnya yang dekat untuk Ali dan Fatimah agar keduanya bisa tinggal dekat Nabi SAW. Begitulah pada saat Nabi SAW menikah dengan Sofia binti Huyai, Harithah mempersilahkan tinggal di salah satu rumahnya setelah dia sendiri pindah darinya. Dengan itu Harithah meraih sebuah kemuliaan dan kehormatan di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentu ini tidak semua sahabat lakukan. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan, kalau mau dihitung, maka yang paling banyak menginfakkan khusus masalah rumah ini adalah Harithah kepada Nabi alaihi salam, dan Nabi terima rumah itu. Dan ini juga termasuk amal jariah, selain masjid, ya, rumah anak yatim, juga ini rumah tempat tinggal bagi orang-orang yang memang punya kedudukan. Dan Nabi SAW bukan tidak mampu. Nabi SAW adalah seorang Nabi, tapi sahabat berlumba-lumba untuk meraih kemuliaan itu. Kemudian juga yang ke-8 adalah Allah SWT memanjangkan umurnya sehingga dia wafat di hari-hari Muawiyah. Dan yang ke-9, dia memiliki keturunan, salah satu keturunan, walaupun dia tidak dinukil hadis darinya, tapi dia memiliki keturunan yang menjadi ahli hadis, dan seluruh 6 ulama hadis yang terkenal, Kutubus Sittah atau 6 buku hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i, semuanya mengambil dari orang ini yang bernama Abu Rijal tadi, atau Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Harithah. Yang ke-10, dia sangat bakti dengan ibunya. Dan di antara riwayat yang saya temukan selain dari buku sini adalah, dia hampir setiap saat menyisirkan rambut ibunya. Kemudian dia selalu memenuhi segala kebutuhannya dan tidak pernah menolak permintaannya dengan alasan apapun, walaupun dalam kondisi capek, letih. Dan untuk memastikan maksud ibunya, maka dia selalu bertanya dengan orang lain, bukan bertanya kepada ibunya sendiri agar tidak menyakiti hatinya, apa maksud ibu saya tadi seperti ini atau seperti itu. Barulah dia memahami kadang-kadang apa yang ibunya inginkan. Dan Aisyah sudah berkata tadi sebagaimana saya jelaskan, bahwasanya sahabat yang paling bakti sama orang tuanya ada 2, Utsman bin Affan dan Harithah ibn Nu'man radhiyallahu anhu ajma'in. Baik, saya akan masuk teman-teman sekalian juga riwayat tentang masalah Harithah, suaranya tadi didengar di surga ya. Tadi saya belum bacakan riwayatnya. Itu disebutkan di dalam hadis dan hadis ini tentu hadis riwayat Imam Ahmad di jilid 6 halaman 151, Abu Ya'la jilid 7 halaman 399. Bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, nimtu faraituni fil jannah fasamitu sauta qari'in yaqra faqultu man hadha qalu hadha Harithah ibn Nu'man faqala laha Rasulullah SAW kadzalikal bir. Aku pernah tidur, kata Nabi SAW, lalu aku bermimpi melihat diriku masuk ke dalam surga. Dan mimpi semua Nabi benar. Ya. Itu wahyu dari Allah SWT. Aku mendengar suara qari dalam surga yang sedang membaca Al-Quran. Maka aku bertanya kepada para malaikat, siapakah dia? Maka mereka pun menjawab, Haritha bin Nu'man. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Aisyah, itulah balasan bagi orang yang berbakti pada orang tuanya, itulah balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dan juga yang tadi saya katakan bahwasanya Haritha tidak dinukil satupun hadis dari dia, itu perkataan Imam Az-Zahabi ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, Haritha ikut dalam perang Badar dan perang-perang lainnya. Kami tidak mengetahui mempunyai riwayat hadis. Dia adalah laki-laki yang teguh beragama, baik dan berbakti pada ibunya. Sebagaimana dijelaskan dalam Siyar A'lam Nubala. Siyar A'lam Nubala. Baik, ini kurang lebih yang berhubungan dengan masalah manakibnya. Dan kita akan masuk sekarang ke bahasan yang inti dari Haritha bin Nu'man. Dan ini yang mungkin butuh waktu. Makanya tadi saya percepat mukaddimahnya dan juga biodata beliau ini. Karena kita akan masuk ke masalah ad-durus wal-ibar. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kejadian Haritha bin Nu'man radhiyallahu anhu. Yang pertama, bagaimana kita mengambil pelajaran tentang sahabat atau dari sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Dan kita tidak boleh menganggap ini cuma sekedar mempelajari biografi. Karena manusia-manusia ini hidup sezaman dengan Nabi SAW dan mereka menyaksikan turunnya wahyu. Menyaksikan perilaku Nabi SAW. Melalui suka duka bersama Nabi SAW. Berkorban untuk Nabi SAW. Banyak sekali keutamaan mereka. Maka ini pelajaran yang harus kita ambil. Bagaimana kita mengikuti jejak-jejak mereka. Kalau sekarang Nabi SAW sudah meninggal, kata para ulama, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Membela ajaran yang telah dibawa. Gitu kan. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, tentang masalah suffah. Dan ini kita jelaskan kembali pelajarannya. Suffah ini, ya, yang perlu ditambahkan dari apa yang saya sampaikan tadi, mayoritas penduduknya adalah para fuqara, yang secara khusus adalah para kaum muhajirin, penuntut ilmu, musafir, ahli-ahli zahid atau zuhad, ya, yang memang mau zuhud di dunia. Dan Haritha bin Nu'man, juga Hamdalah, dan juga Ka'b bin Malik, mereka sengaja bergabung bersama ashabus suffah bukan karena miskinnya, tapi justru karena mereka kaya. Dan untuk membiayai hidup para ashabus suffah, maka ketiga sahabat ini terlibat. Dan yang paling banyak terlibat adalah Haritha bin Nu'man. Dan suffah itu luas, bisa menampung sekitar 300 orang. Terbukti waktu Nabi SAW menikah di salah satu pernikahannya, sempat mengundang mereka makan, orang-orang makan masyarakatnya dan cukup ditampung di suffah itu. Ini tentu sudah saya jelaskan tadi. Kita akan masuk poin ketiga. Tentang masalah keutamaan ahli Badr. Bagaimana dia termasuk yang ikut di Badr. Dan ini banyak sekali tentunya keutamaannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah Badr dalam surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 123. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullah bibadrin wa antum adillah. Fattakullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah memberikan kalian kemenangan di Badr. Sementara waktu itu kalian sangat lemah. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Dalam hadis atau dalam tafsir ayat ini disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya Sa'ala Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, "Ma tahsabuna ahlul Badr fikum?" Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana kedudukan ahli Badr dari kalian?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Hum khiyarul muslimin." Mereka adalah manusia terbaiknya muslimin. Artinya tidak ada orang di atasnya. Ahli Badr luar biasa. Faqala Jibril alaihissalam, maka Jibril pun berkata, kadzalika minal malaikati alladziina hadaru bi Badr. Begitu pula malaikat dihitung Allah berikan keutamaan yang paling baik malaikat yang sempat hadir dan ikut dalam peperangan di Badr. Juga diampuni semua dosa-dosanya sebagaimana kejadian Hatib bin Abi Balta'ah dalam hadis Bukhari Muslim. Hadis ini cukup panjang tentu, nanti mungkin ada bahasan tentang sahabat ini. Ringkas cerita, waktu Nabi SAW mau menyerang Mekah, beliau merahasiakan penyerangan Mekah. Ada satu sahabat dari ahli Badr, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dia punya keluarga di Mekah yang tidak ada penolongnya, artinya bisa saja orang Quraisy kalau tahu penyerangan Nabi SAW ke Mekah, mau diserang maka bisa dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dia termasuk seluruh ahli Badr dihadirkan oleh Nabi SAW dan disampaikan tentang rahasia penyerangan itu. Dan ahli Badr dipercaya. Hatib bin Abi Balta ini rupanya diam-diam menulis surat membongkar tentang rencana penyerangan Nabi SAW ke Mekah. Dikasih seorang wanita, budak wanita, lalu dia ikat di rambutnya dan ditutup pakai jilbab, lalu dia menuju ke Mekah, memberikan orang-orang Quraisy. Tentu Nabi SAW, Nabi, ada wahyu turun dari langit menyampaikan masalah itu. Maka Nabi SAW panggil Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Kalian pergi ke wilayah ini, kejar segera ada seorang wanita diutus oleh Khatib bin Abi Balta'ah membawa surat. Ambil surat itu. Paksa. Gitu kan. Ambil dari dia. Maka Ali bin Abi Thalib dan Zubair pun mengejar di titik yang Nabi SAW tunjuk dan berhasil menemukan perempuan itu. Dan tuan Ali bin Abi Thalib mengatakan, serahkan segera surat yang ada di tanganmu. Kata perempuan itu, tidak ada surat apa? Dia mengatakan, ada surat. Kalau kau tidak mau mengeluarkannya, ini info dari Nabi SAW, kami akan menggeledah secara paksa. Gitu kan. Dan ini juga sebuah hukum tentunya yang dibahas oleh para ulama tentang bolehnya orang menggeledah orang kalau memang dia berbahaya. Ya. Walaupun itu lawan jenis. Gitu. Karena ini untuk maslahat umum muslimin. Maka perempuan itu pun ketakutan, dia mengatakan balik belakanglah supaya dia mau buka jilbabnya karena ditaruh. Dalam beberapa buku sirah dikatakan dia mengeluarkan buntelan surat itu dari rambutnya lalu dia berikan kepada Ali. Dan isinya Ali bin Abi Thalib itu belum tahu waktu itu. Karena perintahnya ambil bawa ke Madinah, diambillah. Setelah itu Nabi SAW baca, ternyata isinya pembongkaran tentang penyerahan Mekah. Nabi SAW panggil, ya, Khatib bin Abi Balta'ah dipanggil Khulafa' Rashidin lah ya. Ya nanti setelah Nabi SAW meninggal mereka jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Datang juga sahabat-sahabat Nabi yang mulia dari Ahli Badr yang lainnya. Termasuk Harithah ada di situ. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa ini Khatib? Kenapa kau bongkar penyerangan? Saya kan bilang jangan bongkar. Lalu dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, ini bukan pengkhianatan. Saya tetap dalam iman saya, bukan karena mau dukung Quraisy, tapi di sini, yang saya tahu para muhajirin, mereka masih punya keluarga di Mekah, dan keluarga itu masih dibela oleh sukunya. Sementara saya punya keluarga di Mekah, tidak ada suku yang membelanya. Saya ingin punya jasa di orang-orang Quraisy supaya mereka tidak membunuh kerabat saya. Tapi itu salah ya Rasulullah. Maka tiba-tiba Umar bilang, henduskan pedang, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya. Ini munafik ini. Khatib bin Abi Balta'ah. Maka jawaban Nabi SAW apa? Hai Umar, apakah kau tidak mengetahui dan tidak mengingat kalau ahli Badr, Allah sudah berkata pada mereka, i'malu ma syi'tum kad ghafarallahu lakum. Jadi berbuatlah semua kalian, Allah telah maafkan dosa-dosa kalian. Jadi ini kedudukan ahli Badr, bagaimana mereka punya keutamaan tentunya. Ya. Ahli Badr juga teman-teman sekalian, semuanya dapat jaminan surga. Dan ini berarti juga keutamaan buat Harithah bin Nu'man. Karena dia termasuk ahli Badr. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, لَيَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ الْبَدْرِ. Tidak akan pernah masuk neraka seseorang yang pernah hadir di Badr. Artinya dijamin. Makanya di sini semua ahli Badr punya kedudukan secara khusus. Dan Harithah radhiyallahu anhu ini adalah salah satu dari ahli Badr. Yang keempat tentu keutamaannya dan pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana dia termasuk orang yang kokoh dalam jihad. Ya, terutama kejadian Hunain tadi yang sudah saya ceritakan. Dia tetap kokoh, dia tidak lari dan membela Nabi SAW walaupun depan matanya ada sekitar 10.000 pasukan musuh. Dan di situ Nabi SAW hanya dengan 100 orang saja membela pasukan muslimin itu. Sehingga dijamin baginya surga. Kemudian pelajaran yang lain, yang kelima adalah keutamaan salam dan menjawab salam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita salam teman-teman sekalian, walaupun buat diri kita sendiri. Antum pulang ke rumah, tidak ada orang, pulang ke kos-kosan, masuk ke ruangan kantor. Mana saja, masuk ke masjid, ucapin salam. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dhalikum khairul lakum la'allakum tadakkarun. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam sebuah rumah yang bukan rumah-rumah kalian. Sampai kalian meminta izin kepada pemilik rumahnya dan kalian mengucapkan salam kepada pemilik rumahnya. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mau menjadikannya sebagai pelajaran. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Dan kalau kalian tidak menemukan siapapun di rumah itu, jangan pernah kalian masuk sampai kalian diizinkan. Wa in kina lakum rji'u farji'u. Dan kalau seandainya tuan rumahnya menyuruh kalian pulang, maka pulanglah. Huwa azqa lakum. Itu lebih baik dan lebih suci buat kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah sangat tahu apa yang kalian lakukan. Saksi bahasan kita, wa tusallimu ala ahliha. Kalian harus mengucapkan salam kepada orang di situ. Teman kantor yang sudah duduk, apalah segala macam. Ini harus dihidupkan salam. Karena di Indonesia kadang-kadang ditinggalkan, padahal bobot pahalanya besar sekali. Juga dalam surah An-Nur, Allah SWT menjelaskan, di ayat 61-nya, surah nomor 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Jadi tidak ada halangan bagi orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sedang sakit, ataupun buat diri kalian sendiri untuk kalian makan di rumah-rumah kalian. Sampai firman Allah SWT, tentu panjang ayat ini, sampai firman Allah SWT, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Dan kalau kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian, maka ucapkanlah salam walaupun untuk diri kalian sendiri, kalau tidak ada orang pun, sebagai kata sambutan yang penuh dengan berkah dan baik dari Allah. كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian berakal. Juga dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 86, Allah berfirman, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kalau kalian menerima atau diucapkan salam kepada kalian, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik. Ya. Jawab yang sama atau balas yang lebih baik. Dalam hadis Nabi SAW, hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh para ulama, kata Nabi SAW, ma hasadkum al-yahuda ala syai'in ma hasadatkum. Ma hasadatkum al-yahuda ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'mim. Ketahuilah, tidak ada sesuatu yang paling dicemburui oleh orang-orang Yahudi dari kalian seperti cemburunya mereka pada ucapan salam kalian dan ucapan amin kalian di belakang imam. Ya, jadi salam kita itu sebenarnya dicemburui oleh Yahudi. Ya, makanya mereka selalu meminta agar Nabi mendoakan. Pernah mereka bersin di depan Nabi SAW. Mereka berharap Nabi SAW menjelaskan atau mengucapkan kepada mereka, yarhamkumullah. Mereka bilang, alhamdulillah. Nabi enggak bilang yarhamkumullah karena orang kafir. Nabi bilang, yahdikumullah. Semoga Allah berikan kalian hidayah. Jadi ini tentu juga pelajaran yang kita ambil, teman-teman sekalian. Sementara salam sendiri sudah sangat masyhur hadisnya dan sudah pernah kita ucapkan. Tapi kita harus ucapkan, belajar untuk mengucapkan salam sempurna. Sebagaimana hadis yang sahih menjelaskan masalah itu, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Yang Nabi SAW pernah duduk dalam majlis, ada yang masuk lalu dia mengatakan assalamualaikum. Nabi jawab mengatakan orang ini dapat 10 pahala, lahu asyara. Masuk orang kedua mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Maka tentu saja Nabi menjawab dan Nabi mengatakan dia dapat 20, kena menambah warahmatullah. Masuk orang ketiga lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW menjawab dan Nabi mengatakan orang ini dapat 30 pahala. Gitu kan? Maka kita ucapkan salam tentunya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lisan ataupun tulisan. Ya. Nanti kita jelaskan beberapa hukum berhubungan dengan masalah itu. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, la tadkhulu jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum, maukah saya tunjukkan kepada kalian perkara kalau kalian lakukan kalian pasti saling mencintai, absyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kalau teman-teman bertanya, kok bahas masalah salam Ustaz? Karena kan tadi ada salamnya Jibril, dijawabnya salamnya Haritha bin Nu'man. Jadi kita membahas tentang pentingnya salam ini. Ya, dan Jibril pun ingin menjawab, bahkan bukan ingin, memang menjawab salamnya Haritha bin Nu'man. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga, dalam hadis riwayat Muslim, Sa'ala rajulun ayu islamin khair, seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa dalam Islam yang paling baik, pahalanya besar, mudah dikerjakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, tuti'imu ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang-orang dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Dalam hadis selanjutnya riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi dengan sanad sahih, Nabi SAW juga mengatakan, "Idza jaa ahadukumul majlisa falyusallim." Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam sebuah majlis, maka dia seharusnya mengucapkan salam. "Fa idza raja'a falyusallim." Dan kalau dia keluar lagi punya hajat dan dia kembali, salam lagi. "Fa innal ukhra laisa bi ahaq minal ula." Karena pengucapan salam yang kedua, walaupun cuma kita keluar ke dapur, kita cuma keluar berdiri ambil air minum, kita cuma keluar ke kamar mandi baru kembali lagi, tetap saja yang kedua salam lagi. Tiga kali salam. Kata Nabi SAW, karena salam kedua hukumnya, haknya sama dengan salam pertama. Sama dengan salam pertama. Dan dari hadis yang lain riwayat Tirmidzi dengan hadis Hasan Sahih, Abu Umamah Al-Anu berkata, "Kila ya Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda' bis-salam, qala awlahuma billah." Kalau ada dua orang muslim sedang ketemu ya Rasulullah, siapa yang memulai salam? Maka kata Nabi SAW, orang yang merasa dirinya paling dekat dengan Allah. Artinya, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengucapkan salam, memulai salam. Ada hadis Bukhari Muslim yang lain yang berbunyi kata Nabi SAW, kalau dua orang muslim sedang jalan, lalu dipisahkan oleh batu ataupun pohon, ya, kemudian bertemu lagi, maka semestinya mereka mengucapkan salam. Riwayat lain, yang paling baik yang memulai salam. Jadi ini memang, bayangkan kalau kita jalan terpisah cuma batu, cuma tiang, keluar sebentar, balik lagi, salam terus. Ya. Dan saya sudah pernah jelaskan maknanya, assalam artinya keselamatan untukmu di dunia dan di akhirat. Warahmatullah, semoga karunia Allah, nikmat terbesar selalu ada padamu. Wabarakatuh, dan semoga berkatnya tercukupkan. Itu maknanya. Jadi selalu kita ucapkan. Suami istri telepon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara sama anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara sama siapapun, mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu besar sekali pahalanya. Dan kita sudah jelaskan tadi, walaupun terpisah batu, terpisah pohon, keluar sebentar, kembali lagi, tetap ucapkan salam. Juga sunnahnya Nabi SAW dalam hadis Bukhari, adabnya adalah, kata Nabi SAW, yusallimur raqib alal mashi. Orang yang di atas kendaraan memberikan salam kepada orang yang jalan. Wal mashi alal qa'id, dan orang yang berjalan mengucapkan pada orang yang duduk. Wal qalilu alal kathir, dan jumlah yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Kalau di seberang jalan ada orang yang lewat, cuma dua orang, ada berpapasan dengan lima orang, maka yang dua salam kepada yang lima. Hadis yang lain juga disebutkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innahu sayati 'alan nasi zamanun yakunu salamu fihi lil ma'rifah." Disayangkan sekali kata Abdullah bin Mas'ud, nanti akan datang di akhir zaman orang-orang hanya mulai mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Ya. Ini terjadi pada zaman-zaman seperti kita sekarang ya. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Tabarani dan Al-Baihaqi berkata, "Min asyratis sa'ah ayyamurra rajulu bil masjid la yusalli fi." Termasuk tanda-tanda hari kiamat nanti, sudah dekat kiamat, kalau ada orang melewati masjid, tiba waktu sholat, lalu dia tidak sholat. Berapa banyak sekarang? Ini. Jumat saja, mereka masih nongkrong depan masjid. Enggak langsung masuk. Gitu kan? Nunggu, ngobrol dulu. Padahal keutamanya di situ. Mendengarkan khutbah masuk di masjid di awal waktu. Lalu lanjutan hadisnya, "Wa'alla yusallima illa ala man ya'rif." Dan termasuk tanda-tanda kiamat adalah mulainya atau banyaknya orang yang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Dan Allah musta'an, sekarang bahkan orang yang kita kenal pun tidak mengucapkan salam. Ya. Telepon pada istri, telepon pada teman, telepon pada adik, tidak ada salam. Langsung to the point ke masalahnya. Doakan dulu kebaikan. Ya. Hadis selanjutnya riwayat Bukhari, Ammar ibn Yasir berkata radhiyallahu anhuma, "Thalathatun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Ada tiga hal, kata Ammar ibn Yasir anhu, kalau orang melakukannya atau menggabungkan tiga-tiganya, dia telah menyempurnakan dan menggabungkan semua komponennya iman itu. Yang pertama, al-insafu min nafsik. Engkau selalu adil, walaupun untuk dirimu sendiri. Selalu adil. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa tidak bertaubat. Tidak adil namanya, kita siksa diri kita. Tapi jangan juga kita beribadah tanpa ada istirahat sama sekali. insaf namanya. Beliau mengatakan kalau faham insaf ini berarti sudah menggabungkan komponen iman. Yang kedua, bazrus salamu lil alam. Menyebarkan salam kepada seluruh dunia ini. Gitu kan? Maksudnya orang-orang yang dikenal atau tidak dikenal, dari kaum muslimin tentunya. Kalau orang kafir kita tidak boleh memulai salam. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang mengatakan jangan kalian mendahului Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab dengan salam. Dan kalau mereka mengucapkan salam, jawablah wa'alaikum. Kalimat itu saja, dalam hadis sahih disebutkan itu. Dan yang ketiga adalah al-infaku minal iktar. Dan seseorang berinfak pada saat dia lagi khawatir kemiskinan. Di waktu itu infaknya paling besar pahalanya. Ini juga dikuatkan dalam riwayat Bukhari yang lain. Kata Nabi SAW, sedekah yang paling afdol dikeluarkan adalah seseorang pada saat lagi khawatir miskin dan juga lagi membangun untuk menjadi orang kaya. Itu poin yang kelima tadi dari pelajaran kita, masalah salam, keutamaannya dan seterusnya. Ya. Dan terbukti Jibril alaihissalam juga mengucapkan salam. Ya. Juga tentu ada riwayat-riwayat kalau kita mau kembangkan ini teman-teman tentang masalah ucapan salam yang paling afdal kalau diikuti dengan salaman tangan kalau sesama jenis. Itu digabungkan. Ya. Dan Nabi SAW sering lakukan itu dengan para sahabat. Mengucapkan lisan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil bersalaman. Dan beliau mengatakan tidak ada dua orang muslim yang saling bersalaman kecuali pada saat kedua telapak tangannya dicabut atau dilepaskan, kecuali dosa-dosa mereka telah berguguran. Pelajaran yang keenam, malaikat juga terlihat dan banyak di antara sahabat yang melihatnya. Dan ini menguatkan rukun iman kita yang kedua, iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Karena riwayat-riwayat ini, kalau kita mengimani riwayat-riwayat tentang sholat, tentang puasa, maka riwayat ini juga sama, kita harus imani keberadaannya. Dan ini adalah riwayat-riwayat yang hasan dan sahih. Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW berkata, maaf, Nabi SAW berkata, ya Aisyah, hada Jibril yakra alaihi salam. Jadi pernah Nabi SAW lagi di rumahnya Aisyah, dalam hadis Bukhari Muslim, lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, ini di sebelah saya sekarang ada Jibril yang sedang mengucapkan salam kepadamu. Jibril mengucapkan salam kepada Aisyah. Aisyah tidak dengar. Tidak melihat juga Jibril, tidak tampak di hadapannya pada saat itu. Fakultu, maka aku pun berkata, kata Aisyah, wa alaihi salam wa rahmatullah wa huwa yara ma la ara. Dan aku pun mengatakan, dan untuknya juga salam dan rahmat Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya aku, ya, dia bisa melihatku tapi aku tidak bisa melihatnya. Kata Aisyah tentang Jibril alaihissalam. Juga ada seorang sahabat berkata, qala ahadus sahaba al-mursal min kibal abihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu fakultu inna abi yukri'uka salam, faqala alaika wa ala abika salam. Ini tentang masalah hukum kirim salam. Boleh enggak? Tadi kan ngucapin salam. Sekarang kalau saya bilang kirim salam ya buat si fulan, kirim salam buat itu boleh enggak? Boleh hukumnya. Dalilnya adalah hadis ini. Dan ini hadis sahih, seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, sesungguhnya ayahku mengutusku dan mengirim salam kepada Anda. Maka Nabi SAW mengatakan, alaika wa ala abika salam. Untukmu dan untuk ayahmu juga salam. Ibnu Abbas juga berkata, lamma atadara lihuduri da'wati ahad muslimin. Waktu Ibnu Abbas sedang sibuk dan tidak bisa menghadiri pertemuan dengan kaum muslimin yang mengundangnya. Ada keluarga undang dia makan, beliau tidak bisa datang. Lalu beliau mengatakan, ajibu akhakum. Kalian pergilah, jawab undangan itu. Waqra'u alaihi salam wa akhbiruhu anni mashgul. Dan ucapkan salam dari aku, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan beritahukan kalau aku sedang sibuk. Ini semua tadi disebutkan dalam Abdul Razak, riwayat Abdul Razak dalam musannafnya nomor 19664 dan Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra nomor 14317 dengan sanad sahih. Kemudian juga satu waktu pernah disebutkan dalam riwayat yang lain, arsala Khalid bin Walid ibnu Wabrah al-Kalbi ila Umar bin Khattab faqala inna Khalid arsalani ilaika wa huwa yaqra alaikas salam. bahwasanya Khalid bin Walid pernah dari pasukan yang diutus oleh Umar bin Khattab di salah satu wilayah mengirim seseorang namanya Ibnu Wabrah, mengirim informasi peperangan. Lalu dia berkata di depannya Umar bin Khattab di zaman beliau jadi khalifah radhiyallahu anhu majma'in, dia mengatakan, orang itu bilang utusan Khalid, sesungguhnya Khalid bin Walid mengutusku kepada Anda dan beliau mengirim salam kepada Anda. Maka Umar pun menjawab salam tersebut, mengatakan alaihi salam, ya alaika wa alaihi salam, untukmu dan untuk dia juga keselamatan. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hadzar rad wajib alal faur. Ini menjawab salam, orang yang kirim salam atau orang yang mengucapkan salam, hukumnya wajib segera dibalas pada saat itu. Wa kadza law balagahu salam fi waraqah min ghaib lazimahu an yarudda alaihi salam bil lafzi ala al fawri idza qara'ahu. Riwayatkan Imam Muslim. Saya ulangi, Imam Nawawi berkatakan, maaf, ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Beliau menjelaskan setelah memaparkan hadis-hadis tentang salam, setiap orang wajib menjawab salam yang sampai padanya seketika itu juga. Baik itu ucapan salam langsung atau salam yang dikirimkan melalui orang lain. Dan kalau salam itu pun sampai padanya dalam bentuk tulisan di kertas, tetap dia harus menjawabnya seketika pada saat itu. Dengan lafaz ya, dari lisannya kalau dia membacanya. Ulama juga menjelaskan tentang masalah ini, bahwasanya orang kalau mengirim salam atau menulis salam, misalnya ada orang ngirim WA ke kita sekarang, di zaman ini sudah masyhur dengan itu tentunya. Ada orang menulis salam kepada kita. Lalu kemudian kita mau balas dengan tulisan boleh, kita tidak balas tapi kita ucapkan dengan lisan juga boleh. Sama. Dan pahalanya mendapatkan semua keutamaan itu. Dan hukumnya wajib menjawab pada saat itu. Ini yang dikatakan oleh Ibn Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi juga berkata dalam syarah Sahih Muslim dari jilid 15 halaman 211, wa fihi annahu yustahab fi ar-rad an yaqula wa alayka aw wa alaykumus salam bil waw. Dan termasuk disunnahkan kalau ada orang titipkan salam, maka seseorang mengatakan untukmu dan untuknya, alayka wa alaihim misalnya. Untukmu dan untuk mereka. Jadi orang yang membawakan titipan salam pun kita mengucapkan salam kepadanya. Untukmu dan untuk mereka. Dan bisa menggunakan waw, maksudnya jamak ya. Falau qala alaikumus salam au alaikum ajzahu ala sahih. Kalaupun dia cuma mengatakan, ada orang kirim salam nih, lalu kita mengatakan wa alaikum, artinya untuk kamu dan mereka sekalian, tanpa mengucapkan assalam pun, kata Imam Nawawi, mendapatkan sudah pahalanya ala sahih. Dan ini yang paling benar. Wa kana tarikan lil afdal, tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Maksudnya dia mengatakan lafaz seperti sunnah Nabi, alaika, untuk kau yang bawa salam, untukmu salam, wa alaihi, dan untuk dia salam. Kalau perempuan tentu, kalau ada akhwat kita yang orang menitip salam begini, dia mengatakan alaiki untuk kamu, karena kalau laki-laki alaika, perempuan alaiki. Kalau perempuan lain yang titip salam, dia mengatakan wa alaihas salam, dan untuknya juga salam. Ini yang dimaksud dengan masalah salam tadi. Kemudian kita masuk yang ketujuh, teman-teman sekalian, yang bisa kita ambil durus dan ibrah adalah keutamaan sedekah, beranjak daripada perilaku tadi yang dilakukan oleh Harithah bin Nu'man mensedekahkan rumahnya. Ya. Jadi kita seperti mewakafkan rumah untuk muslimin, ya terutama para ulama, penerus para nabi-nabi. Karena di sini dalam hadis dikatakan innama, atau dalam ayat dikatakan innama dalam hadis dikatakan innamal ulama warhatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka sedekahnya Harithah bin Nu'man kepada Nabi SAW pada zaman itu, maka sekarang pun bisa dihadiahkan kepada siapapun dari muslimin, terutama para ulama ini. Nabi SAW bersabda yang hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Muslim, sedekah bisa menjadi penyebab amal jariah, ya, dan kita sudah tahu tentunya hadis-hadis ini ya, seperti misalnya kalau idza mata ibnu adam, kalau mati anak adam, in qata amalu illa min thalath, terputus sumber pahalanya bisa dari tiga, sedekah jariah, sedekah yang terus berjalan, ini diantaranya rumah tadi seperti Harithah bin Nu'man, au ilmin yuntafa bi, atau ilmu bermanfaat yang bisa dipakai atau diajarkan, aw waladun shalih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan dia. Juga sabda Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah itu juga bisa meredam ya, dosa-dosa atau menghapus dosa-dosa sebagaimana api menghapus, sebagaimana air mematikan api. Hadis ini hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ya, jadi sedekah itu manfaatnya besar sekali, dan sedekah ini bisa uang, bisa emas, bisa perak, bisa baju, bisa makanan, bisa minuman. Ya, banyak yang bisa disedekahkan, bisa rumah, bisa kendaraan. Ya. Tapi yang jelas keutamaannya dia selain bisa jadi amal jariah, juga bisa menjadi penghapus dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau Allah pasti akan menggantikan sedekah itu. Tidak ada yang sia-sia, sebesar apapun Allah akan ganti dan akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Katakanlah hai Muhammad bahwasanya Tuhanku akan melapangkan rezeki kepada siapa yang dia inginkan dan menentukan kadar-kadarnya. Dan apapun yang kalian infakkan di jalannya, maka pasti dia akan menggantinya, dan dia Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Juga Nabi SAW bersabda berhubungan dengan masalah Allah akan menggantikan. Ini hadis riwayat Imam Muslim di nomor 993. Allah berfirman, Ya bena Adam, anfik, anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, maka aku akan berinfak untukmu. Juga dikatakan dalam hadis Bukhari, Muslim, Imam Bukhari nomor 1442 dan Imam Muslim nomor 1010. Kata Nabi SAW, Ma min yaumin yusbihu bil'ibad fihi illa wa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari di mana seseorang masih hidup, ya, melalui kayak kita hari ini misalnya, kecuali hari itu Allah turunkan dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat itu berkata, Allahumma ati mumfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah setiap orang yang berinfak penggantinya. Wa yaqulul akhar, dan yang satu lagi berkata, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, karuniakanlah kesempitan bagi orang-orang yang bakhil. Juga Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam, tentang masalah pentingnya seseorang melepaskan diri dari permasalahan hidupnya melalui sedekah. Berkata Nabi Yahya alaihissalam kepada kaumnya, dan Nabi SAW nukil kepada kita ini, Wa amurukum bisadaqah, dan aku tegaskan kalian agar selalu bersedekah. Fa inna masala dzalika kamatsali rajulin asarahul adu, karena perumpamaan kalian seperti orang yang sedang ditawan oleh musuh. Fa'awthaku yadahu ila unukihi, maka musuh-musuh ini sudah mengikat tangannya dibelenggu sampai ke lehernya. Waqaddamuhu liyadribu unuqah, dan membawanya untuk menebas lehernya. Faqala, maka dia berkata, orang yang akan ditebas lehernya ini, Ana afdi minkum bil qalil wal kathir. Fafada nafsahu minhum. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Maka orang itu pun yang mau ditebas lehernya berkata, saya akan menebus kalian dengan hartaku, baik sedikit ataupun seluruhnya. Maka gara-gara dia menebus dengan harta tersebut, loloslah dia dari tebasan leher tadi. Jadi Nabi Yahya alaihissalam mengingatkan kaumnya, sedekah ini bisa melepaskan dari belenggu permasalahan dengan bersedekah, seperti orang yang melepaskan dirinya dari tawanan, sementara kita seperti orang yang sedang tertawan. Juga teman-teman sekalian, manfaat sedekah yang lain adalah dia akan menjadi pelita hidup. Jadi dia bisa menjadi penyebab penerang seseorang mendapatkan panduan hidup, cahaya. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, At-tahuru syatrul iman. Suci itu, bersih dari najis, wudu ataupun mandi, adalah bagian daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan mengucapkan Alhamdulillah bisa memberatkan timbangan amal pada hari kiamat. Wasubhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan mengucapkan Subhanallah dan Alhamdulillah itu bisa memenuhi antara langit dan bumi kadar pahalanya. Wassalatu nur, dan salat itu bisa menjadi cahaya. Wassadaqatu burhan, dan tentu saja sedekah bisa menjadi pelita, penerang hidup, gitu kan? dalam kehidupan. Jadi ada tiga yang bisa jadi cahaya, sholat, sedekah, dan juga di sini dikatakan wasabru dhiya. Dan sabar juga dalam cobaan-cobaan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam cobaan harian, itu juga cahaya. Wal Qur'anu hujjatu laka aw alaik, dan Al-Qur'an bisa menjadi penolongmu atau bahkan membinasakanmu. Kalau kita belajar, terapkan, maka kita amalkan dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan bisa membuat kita masuk ke neraka. Kullu nafsin yaghdu fabayyi'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Hadis sahih riwayat Muslim. Setiap jiwa sedang ya menuju ya seperti menjual dirinya. Maka tergantung dia menyelamatkan dirinya atau dia mencelakakannya. Tapi saksi bahasan kita adalah as-shadaqatu burhan. Juga teman-teman sekalian, sedekah ini kalau selalu kita lakukan, rutinkan. Kalau perlu ada prinsip dasar, tidak ada hari tanpa sedekah. Itu kita lakukan teman-teman sekalian, banyak sekali manfaatnya. Di antaranya dari semua yang sudah kita sebutkan tadi, juga ada manfaat, dia bisa menyelamatkan dari mati yang buruk. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hasan riwayat At-Tabarani, sana'i'ul ma'ruf taqiyu masari as-su'. Berbuat segala macam jenis kebaikan-kebaikan itu pasti akan menyelamatkan dari keburukan-keburukan, cobaan-cobaan. Wa shadaqatus sirr tudfi'u ghadabur rabb, dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi bisa meredam murkanya sang pencipta. Wa silatul rahim tazidu fil umur, dan silatul rahim akan menambah umur seseorang. Juga dalam riwayat lain disebutkan, hadis ini diributkan Ibnu Khuzaimah dan sahih menurut syarat Imam Muslim, kata Nabi SAW, inna sadaqata latudfi'u ghadabur rabb. Ketahuilah bahwasanya sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah setelah seseorang berbuat kesalahan. Wa tadfa'u an mitati su', dan dia pasti akan menolak kematian yang sia-sia atau kematian yang tiba-tiba. Kata para ulama tentang masalah mitati su' ini, sebagian ulama mengatakan orang yang mati tanpa atau mati yang sesuatu yang Nabi SAW berlindung darinya, seperti hancur badannya, kebakaran, tenggelam, dan segala macam hal, itu termasuk yang menjadi penyebab atau penyelamat. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, saya coba carikan perkataan ulama itu ya, tentang masalah, ya. Ibnu Arabi Al-Maliki berkata, dan hakikat dari kematian yang buruk itu adalah kematian dalam kondisi bermaksiat. Dengan sedekah, seseorang bisa selamat dari mati yang buruk itu. Al-Mubarak Furi berkata, Al-Iraqi berkata, secara zahir, maksud kematian yang buruk ialah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya. Seperti hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan terbunuh saat lari dari medan perang. Bahkan ulama umumnya mengatakan maitati su adalah mati dalam keadaan berbuat atau dalam keadaan yang tidak diinginkan. Jadi kita dalam hidup pun teman-teman sekalian, kalau kita lagi jatuh, kita lagi apalah, dilihat orang malu. Mati pun begitu. Kita berharap pada saat mati kita tidak dalam keadaan memalukan sehingga orang menilai negatif. Kalau perlu kita mati yang menggembirakan, yang orang lain memuji dan mengatakan Masya Allah, seperti itulah. Kemudian juga sedekah ini teman-teman, manfaat yang lain, bisa menjadi penaung kita pada hari kiamat. Di mahsyar nanti akan panas sekali, orang tertahan, ya, orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Di dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW tentang masalah hari kiamat ini, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas aw qala hatta yuhkama bainan nas. Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Semua orang akan terlindungi dari panasnya matahari pada hari kiamat oleh sedekahnya sampai nanti manusia dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga teman-teman sekalian, tentu ada hadis banyak bicara masalah mahsyar ya, yang kata Nabi SAW dalam hadis sahih, sesungguhnya matahari pada saat itu akan dekat dengan manusia sejarak 1 mil. 1 mil ini bisa 1,5 kilometer, tapi perawi hadis sempat mengatakan, saya tidak tahu 1 mil itu maksudnya adalah 1,5 kilometer atau 1 mil itu adalah kayu atau besi atau wadah yang dipakai untuk meletakkan celak di mata. Orang Arab juga mengatakan ini namanya mil. Kalau kayu itu yang dipakai untuk letakkan celak di bulu mata, sudah dekat dengan bulu mata seperti ini namanya mil. Maka bisa saja matahari sedekat itu dengan kita, atau memang jaraknya 1,5 kilometer yang membuat akhirnya orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, sesungguhnya orang semua akan tenggelam sesuai dengan kadar dosanya pada hari kiamat. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, perutnya, tenggorokannya, dan soalnya tenggelam dengan keringat sendiri. Tapi tidak mengganggu orang lain. Tapi ada orang yang rutin bersedekah, teman-teman, dia akan selamat. Dia akan ternaungi dengan hikmah Allah SWT, petrik matahari tidak kena ke dia sehingga dia tidak keringatan. Itu makna hadis ini. Sedekah juga, teman-teman, dari sisi yang lain, dia bisa mensucikan jiwa kita. Kata ulama, dari rasa sumpek, sedih, permasalahan yang sedang dihadapi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ambillah dari harta-harta mereka sedekah kaum muslimin umatmu untuk mensucikan jiwa mereka dan memuliakan jiwa itu, dan doakanlah mereka, sungguhnya doamu adalah ketenangan bagi mereka, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ada dua hal yang didapatkan dengan sedekah di sini, tutahhiruhum, membersihkan mereka, kata ulama, dari masalah-masalah yang sifatnya zahir. Sakitnya fisik, rusaknya fisik, ya, jeleknya pemandangan, itu bisa masuk dalam kata-kata tutahhir, membersihkan, sucikan jiwa yang kelihatan depan mata. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka dari dalam, hati mereka jadi baik dengan sedekah itu. Sedekah juga, teman-teman sekalian, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya. Jadi kalau ada di antara kita di sini, semoga tidak ada tentu orang yang Allah SWT coba dengan itu. Tapi kalaupun ada, maka tentu saja teman-teman sekalian, mestinya kita bukan hanya fokus kepada pengobatan medis. Tapi coba resep ini. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, dan ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Al-Albani. Kata Nabi SAW, Dawu mardakum bis-sadaqah. وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاءِ وَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءِ. Ya. Kata Nabi SAW, obati orang-orang yang sakit diantara kalian dengan sedekah, dan bentengi harta kalian dengan zakat. Serta, jadi kalau dengan zakat, harta kita tetap akan bertahan, karena zakatnya ada dan diberkahi. Serta, siapkanlah untuk menghadapi cobaan-cobaan dengan doa. Dengan doa, ya. Jadi ini semua keutamaan yang luar biasa, gitu kan? Bagaimana Nabi Alaihissalam menyampaikan kepada kita tentang masalah ini. Baik teman-teman sekalian, ada banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah sedekah ini. Selain Harithah bin Numan yang menyumbang untuk rumahnya, Nabi SAW sendiri dikatakan dalam hadis-hadis yang sahih, teman-teman, kalau beliau tidak pernah menolak permintaan. Nabi SAW tidak pernah mengatakan tidak. Kalau ada orang minta, pasti dikasih. Gak pernah mengatakan tidak. Dan itu tentu cukup banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan masalah itu. Saya sebutkan misalnya hadis Nabi Alaihissalam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya Ibnu Abbas meriwayatkan ini, mengatakan kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ketahuilah Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, luar biasa, suka bersedekah. Dan beliau lebih dermawan lagi kalau tiba Ramadan pada saat ditemui oleh Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisahul Quran. Dan Jibril selalu menemui Nabi SAW setiap malam di malam-malam Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min rihil mursala. Dan ketahuilah Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus keras. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 1 halaman 30 dan Muslim jilid 4 halaman 1803. Jabir bin Abdullah juga berkata radhiyallahu anhuma, "Ma su'ila Rasulullah SAW syai'an qat faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali diminta sesuatu harta lalu beliau berkata tidak. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Anas bin Malik juga mengatakan, "Ma su'ila Rasulullah SAW 'alal Islami syai'an illa a'ta." Walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini faraja ila qawmi faqala ya qawm aslimu fa'inna muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Tidak pernah Rasulullah SAW diminta sesuatu atas keislaman, melainkan beliau selalu memberinya. Apa saja orang minta pasti dikasih, dia berusaha. Sungguh seseorang telah datang kepada beliau, belum muslim orang ini, lalu berkata, atau meminta agar diberikan seekor domba, maka Nabi SAW memberikan dia domba yang berada di antara dua gunung. Ya. Tentu ini ada kisahnya, Nabi SAW waktu selesai perang Hunain tadi yang kita sebutkan, maka beliau sempat mengumpul harta rampasan perang Hunain banyak sekali. Ya, semuanya dari pedang, kuda, unta, segala macam dikumpulkan di Ji'ranah. Ya. Lalu beliau pun membagi-bagikan harta tersebut. Ada satu orang badui kafir datang dan mengatakan, "Hai Muhammad, saya dengar engkau mengajarkan ajaran yang tidak akan membawa pada kefakiran. Selalu suruh sedekah, bantu orang lain. Dan itu dikejar keutamanya di sisi Allah. Baik, saya bukan pengikutmu, tapi saya mau minta satu ekor domba." Kata Nabi SAW, di depan beliau ada puluhan ekor domba. "Apa kau lihat domba-domba ini?" Kata dia, "Iya." Kata Nabi SAW, "Ambil semuanya." Lalu dia mengatakan, "Hai Muhammad, jangan olok-olok aku. Aku cuma minta satu." Kata Nabi SAW, "Tidak, aku tidak olok-olok kamu. Ambillah semuanya." Maka dia pun waktu jalan, dalam buku-buku sirah dikatakan, dia mengira akan ada di antara muslimin yang menghalangnya. Karena ini domba, besar, banyak harta, puluhan ekor. Ini juga bukan muslim, tidak ikut berperang dengan Nabi SAW. Maka dia tidak ada yang menahannya. Lalu dia membawa kambing itu semuanya, domba itu semuanya. Begitu tiba di pintu gerbang sukunya, dia mengatakan, "Hai kaum, masuk Islamlah karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita miskin." Ya. Itu dari Nabi AS. Dan beliau juga memotivasi istrinya. Ya, seperti misalnya riwayat tentang Imam Muslim, tentunya riwayat tentang Nabi SAW memotong seekor domba lalu memerintahkan atau memberikan instruksi kepada Aisyah untuk membagi-bagi dagingnya. Maka Aisyah pun membagi-bagi sementara Nabi SAW sibuk di luar. Sampai akhirnya sudah terbagi semuanya dan sengaja Aisyah meninggalkan bagian kanan, sisi kanan punggung kambing tersebut. Lalu Nabi SAW masuk dan bertanya, "Hai Aisyah, bagaimana? Apa yang kau lakukan?" "Ya Rasulullah, sudah saya bagikan, sudah habis semuanya kecuali sisi kanan punggungnya untuk anda." Kata Nabi SAW, "Keliru hai Aisyah, balik. Telah tersisa semuanya kecuali punggungnya. Karena ini yang kau tinggalkan kita akan makan habis. Yang itu yang tersisa sebenarnya. Itu akan kita bawa ke akhirat." Dan ini penting sekali teman-teman sekalian. Saya ingin meningkatkan di sini untuk menambah masalah keimanan kita berhubungan dengan masalah sedekah. Dengar teman-teman sekalian perkataan sebagian salaf tentang masalah itu ya. Disebutkan dalam sebuah statement Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, dan ini disebutkan dalam kitab Al-Mustahraf ya. Al-Abshihi, ini itu surah Al-Abshihi di jilid 1 halaman 10. Umar berkata, "Sungguhnya amal-amal saleh itu saling berbangga-bangga diri. Dan ketahuilah, sedekah berkata pada mereka, 'Aku adalah yang paling baik di antara kalian.'" Abdul Aziz bin Umair berkata, "Salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Kemudian puasa menyampaikan dirimu ke pintu sang raja, pintu istana. Dan sedekah akan menyampaikanmu di hadapan raja." Maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan di buku yang sama tentunya. Kemudian Ibnu Abi Ja'ad rahimahullah berkata, "Sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan." Nanti akan kita kuatkan dengan beberapa kisah bagaimana penyakit bisa sembuh, bagaimana permasalahan bisa sembuh karena sedekah ini, ya. Dan ini yang dikejar oleh para sahabat termasuk tadi perilaku tokoh kita Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu, dan beliau betul-betul tidak setengah-setengah menghadiahkan rumah kepada manusia terbaik Rasulullah SAW. Asy-Syu'bi berkata, "Barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya." Artinya, kalau kita ada orang miskin minta teman-teman sekalian, kita harus tahu sebenarnya kita lebih butuh daripada dia. Jangan kita anggap dia yang butuh, sehingga kita tolak. Dengan datangnya fakir miskin, kata beliau di sini, harusnya seseorang di antara kita yang mau sedekah, dia tahu dia lebih butuh daripada fakir itu. Dia harus kejar memberi, bukan malah dia tunggu untuk orang itu datang. Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah berkata, "Barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku, dia lebih berhak atas adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang-orang miskin itu kalau datang, dia sebenarnya sedang membawa sedekah kita kepada Allah. Perhatikan Fudhal bin Iyad berkata juga, kepada orang-orang yang telah menerima sedekah. Jadi ada orang datang, minta sedekah, datang kepada beliau, lalu beliau kasih sedekah yang banyak. Lalu beliau bilang sama murid-muridnya, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Jadi mereka memang makan, beli baju, tapi hanya itu. Tapi kita ini seperti itu sudah tercatat di buku amal yang kita akan panen untuk menaikkan derajat di surga nanti. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberi suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Dengan cara memperindah jamuan untuk tamu-tamunya, menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, menolong ibnu sabil atau orang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya, ditipu, orang utang tidak bayar, sabar, cobaannya akan datang. Karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia juga akhirat. Abu Hatim berkata, seorang ulama tabi'in, kalimat hikmah yang masyhur, subhanallah bagus sekali kalimatnya ini. Dia mengatakan, bakhil itu, pelit, adalah sebuah pohon di neraka. Sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting pelit itu, maka niscaya dia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Ini perlu difahami teman-teman sekalian, bahwasanya luar biasa bagaimana Islam memerintahkan itu. Kita kembali dulu kepada hadis-hadis yang berhubungan dengan Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Tadi terakhir saya sebutkan hadis Nabi SAW tentang pembagian daging kambing oleh Aisyah. Riwayat yang lain, seorang wanita telah datang kepada Nabi SAW dengan membawa satu baju berupa mantel muslim dingin terukir di ujung-ujungnya. Jadi bentuknya bagus sekali sampai semua sahabat kagum lihat. Tambah Nabi SAW orangnya tampan, pakai itu tambah indah kelihatan. Nabi SAW langsung pakai, wanita itu kasih hadiah. Wahai Rasulullah, kata wanita itu, saya datang di depan orang-orang semua kepada Anda untuk memberikan ini untuk Anda. Maka Rasulullah SAW mengambilnya lalu di mana beliau memang sangat membutuhkan karena musim dingin, hingga beliau memakainya. Langsung dibuka, langsung dipakai oleh Nabi SAW. Dan beliau mengucapkan jazakillahu khairan. Kemudian mantel itu dilihat oleh seseorang dari sahabat beliau. Seraya dia mengatakan, wahai Rasulullah, betapa indahnya mantel tersebut. Mantel yang bagus, musim dingin, dan beliau butuh pakai karena musim dingin. Ada sahabat datang mengatakan, indah sekali mantelnya ya Rasulullah. Lalu dia bilang, berikan mantel itu kepadaku ya Rasulullah. Diminta. Ya. Maka yang terjadi, Nabi SAW mengatakan, baiklah, langsung Nabi buka. Maka ketika Rasulullah SAW beranjak memberinya, waktu pas dikasih di tangannya, para sahabat yang lain mencelah, seraya berkata, engkau tidak bersikap baik kepada Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana engkau bisa mengambil mantel dari wanita tadi karena membutuhkannya? Ya, pada Rasulullah SAW mengambil mantel dari wanita tadi karena membutuhkannya. Dan itu hadiah seorang muslim. Lalu engkau memintanya, padahal engkau tahu bahwasanya tidaklah beliau SAW dimintai sesuatu, melainkan pasti beliau tidak pernah menolaknya. Pasti kau akan dikasih. Maka dia berkata, demi Allah, tidak ada faktor yang mendorong saya atau aku melakukan itu, melainkan karena aku berharap keberkahannya ketika telah dipakai oleh Rasulullah SAW, dan aku berharap dikafani dengan mantel tersebut. Kemudian juga dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, wahai anak saudaraku, saya pernah bersama Rasulullah SAW dan memegang tangan beliau. Lalu beliau berkata, wahai Abu Dzar, aku tidak suka memiliki emas dan perak sebesar gunung Uhud. Lalu aku infakkan di jalan Allah, lalu aku masih meninggalkan di hari di mana aku meninggal dengan meninggalkannya satu kirat atau beberapa dirham. Maka aku pun bertanya, kata Abi Dzar, barangkali harta yang banyak, wahai Rasulullah, kata Nabi SAW, wahai Abi Dzar, aku telah menyebut yang sedikit sedangkan engkau memahami yang banyak. Aku menghendaki akhirat sedangkan engkau menghendaki dunia. Yang aku maksud adalah memang satu qirat. Lalu beliau mengulangi sebanyak 3 kali kepadaku. Hadis ini sahih diriwayatkan Tabarani. Maksudnya Nabi SAW bilang, hai Abi Dzar, kalau aku punya emas dan perak seperti gunung-gunung banyaknya, aku akan infakkan semuanya, tidak tertinggal sedikit pun. Walaupun satu qirat, beberapa dirham. Kata Abi Dzar, mungkin ya Rasulullah Anda maksudkan ditinggalkan satu gunung kalau gunung-gunungnya banyak. Kata Nabi, tidak. Semuanya akan saya infakkan. Disebutkan dalam riwayat lain, bahwasanya Nabi alaihissalam satu waktu pernah habis sholat asar dalam hadis Bukhari, kemudian beliau baru salam menghadap ke makmum, tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba beliau berdiri. Lalu beliau lewati pundak-pundaknya sahabat. Sampai sahabat pun sebagian mengatakan kami heran dengan cepatnya Nabi SAW bergerak. Lalu setelah itu berapa lama kemudian sahabat masih berzikir, Nabi SAW balik lagi. Lalu beliau duduk lagi berzikir. Selesai zikir semuanya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa tadi yang Anda lakukan? Kenapa begitu cepat Anda bergerak? Kata Nabi SAW, aku mengingat sebelum sholat asar tadi, aku sudah membungkus-bungkus beberapa kurma untuk sedekah. Dan aku lupa mengeluarkannya. Maka aku segera mengeluarkannya, lalu aku kembali berzikir. Ya, jadi saking luar biasanya bagaimana Nabi SAW melakukan itu. Kemudian juga banyak sekali kisah para salafus saleh, diantaranya sedekahnya Abu Bakar tentunya. Ya, yang sudah masyhur, sudah kita jelaskan di masalah kehidupan Abu Bakar dulu. Kemudian infaknya Uthman bin Affan, ya, yang sudah juga kita sering jelaskan. Dan ini tentang masalah pemberian sumur rumat, tentang segala macam. Ada beberapa yang belum, ya. Di antaranya adalah infaknya Ibnu Umar, yang belum saya sampaikan maksudnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikatakan, Nafi' meriwayatkan, Nafi' ini pelayannya beliau. Dikatakan bahwasanya pelayan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila Ibnu Umar mengagumi sesuatu dari harta, niscaya ia akan mempersembahkan kepada Allah. Jadi Ibnu Umar ini setiap ada baju baru, ada apa saja yang dia sangat suka dari harta, selalu saja dia begitu suka, langsung dia infakkan saja dulu. Untuk menggugurkan perasaan cintanya berlebihan pada barang tersebut. Nafi' berkata, dan hamba sahayanya mengetahui akan hal itu. Lalu ada salah seorang dari budak-budaknya bersemangat untuk beribadah di masjid. Dan ketika Ibnu Umar melihat keadaan dirinya yang bagus tersebut, maka dia memerdekakan hamba tersebut. Namun para sahabat berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya wahai Ibnu Umar, demi Allah, tidaklah mereka itu kecuali hanya membohongimu. Jadi rupanya Ibnu Umar ini suka kalau lihat ada baju baru, dia lihat dia suka, langsung dia sedekahkan. Dia takut nanti jangan cintanya berlebihan pada harta tersebut membuat dia tidak berinfak di jalan Allah. Sampai dia punya beberapa orang budak, ada budak-budaknya yang tahu Ibnu Umar suka infak sesuatu yang baik di jalan Allah. Maka dia sengaja ibadah di depan Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar memerdekakan, yang sudah baik ibadahnya dimerdekakan, dimerdekakan. Seperti itulah. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, ada beberapa sahabat mengatakan, hai Abu Abdurrahman, maksudnya hai Ibnu Umar, sesungguhnya mereka membohongimu. Kata Ibnu Umar, barang siapa yang berdusta terhadap kami karena Allah, niscaya kami tertipu juga karena Allah. Tiap pahalanya akan ada. Tidak ada masalah dengan itu. Ayyub bin Wa'il berkata, Ibnu Umar diberikan uang 10.000, lalu ia membagi-bagikan harta tersebut, lalu keesokan harinya ia meminta makanan untuk binatang yang dikendarainya dengan 1 dirham hutang. Jadi dia berinfak 10.000 dirham, besoknya dia mau kasih makanan kudanya, enggak ada. Maka dia utang 1 dirham karena sukanya dengan sedekah. Nafi' berkata, apabila Ibnu Umar membagi-bagikan 30.000 dalam satu majlis, kemudian tiba bulan baru, pastilah ia tidak makan dengan sepotong daging pun karena sudah membagi-bagikan hartanya. Abu Nuaim meriwayatkan dari Muhammad bin Qais, dia berkata, tidaklah Abdullah bin Umar makan kecuali bersamanya orang-orang miskin, hingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Abu Bakar bin Hafs juga berkata, bahwasanya tidaklah Abdullah bin Umar makan suatu makanan kecuali bersamanya anak yatim. Kisah yang lain, Aisyah al-Anha, ya, untuk menguatkan kisah-kisah masalah sedekah ini adalah, dalam kitab Muwatta, Imam Malik menukil bahwasanya telah sampai kepadanya dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa seorang miskin meminta kepadanya, sedang dia berpuasa dan tidak ada suatu makanan pun di rumahnya kecuali roti kering. Lalu dia berkata kepada pelayannya, berikan roti itu kepada orang miskin yang sedang minta. Pelayan berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, tidak ada lagi makanan yang dapat Anda makan nanti pada saat berbuka. Kata Aisyah, berikan roti itu kepadanya, jangan ditolak. Lalu dia pun berkata, lalu aku memberikannya. Dan di sore hari, kami pada saat menjelang buka puasa, dengan hikmah Allah tiba-tiba ada seseorang mengirim hadiah dari satu keluarga yang isinya adalah seekor domba yang utuh, yang sudah ditutupin, dimasak, dan menggunakan minyak za'faran. Wangi sekali makanan tersebut. Lalu Aisyah memanggilku untuk berbuka puasa bersama, seraya mengatakan, makanlah makanan ini, hal ini lebih baik daripada rotimu tadi. Artinya keyakinan luar biasa dari Aisyah bahwasanya Allah pasti akan memberikan kepadanya makanan. Ya. Juga dalam riwayat lain tentu banyak sekali kisah tentang Aisyah anha ini, tapi yang jelas ada riwayat yang lain, Ummu Mukminin Zainab binti Jahash. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kepada istri-istri beliau pada saat lagi kumpul, beliau mengatakan bahwa orang yang paling cepat menyusul aku nanti kalau aku meninggal, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Tapi Nabi SAW tidak jelaskan apa yang dimaksud ini. Apa kata Aisyah? Lalu kami, para istri-istri Nabi, selalu saling mengukur tangan kami agar mengetahui siapa yang paling panjang tangannya. Ya, jadi seringkali ditaruh bersebelahan atau ditaruh di tembok, diukur siapa yang paling panjang tangannya. Karena berpikir ini pasti yang lebih dulu menyusul Nabi. Dan kalau menyusul Nabi artinya orang itu dicintai oleh Nabi SAW. Ya. Sebagaimana terjadi juga pada kasus Fatimah. Radhiyallahu anha, Nabi SAW bisikkan, engkau lah keluargaku yang paling awal menyusulku. Lalu Aisyah melanjutkan, dan ternyata istri beliau yang paling panjang tangannya adalah Zainab. Dan kami menemukan pada saat dia meninggal setelah Nabi SAW, tangannya adalah yang paling pendek di antara kami. Ternyata bukan itu yang dimaksudkan. Dan setelah ditelusuri ternyata, Zainab adalah orang yang suka bersedekah dengan hasil buatan tangannya sendiri. Jadi misal, kalau dia mau memberikan kulit, baju kulit misalnya untuk para mujahidin di musim dingin atau bersedekah, dia gak kasih kulit mentah, disulam, dibuat sama dia, dijahit untuk jadi baju kemudian dikasih. Kemudian makanan, dia tidak pernah memberi makanan mentah, tapi dia langsung memberikan makanan yang banyak, ya, makanan yang sudah dimasak dengan tangannya sendiri lalu dia bagi. Dan ini tidak dikerjakan oleh umumnya ummahatil mukminin. Makanya Zainab radhiyallahu menyusul Nabi alaihissalatu wassalam. Ada kisah juga Abu Dahda radhiyallahu anhu. Nanti juga ini ada kisah sendiri sahabat ini mulia. Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, pada saat turun firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana." Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik? Ya, maksudnya menafkahkan di jalan Allah. Abu Dahda radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Allah hendak meminta pinjaman dari kita?" Kata Nabi SAW, "Ya benar wahai Abu Dahda." Maka Abu Dahda berkata, "Ulurkan tangan anda ya Rasulullah." Maka Nabi SAW ulurkan tangannya. Maka Abu Dahda pun memegang tangan Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah meminjamkan kebunku yang berisi 600 pohon kurma untuk Allah." Lalu kemudian Nabi SAW menerima, ya. Tentu teman-teman perlu tahu ya, satu pohon kurma ini harganya mahal sekali dan umurnya panjang. Bisa berbuah setiap tahun, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun bahkan umurnya pohon kurma. Jadi di negara-negara Arab itu dianggap orang itu kaya kalau punya kebun kurma. Kalau hanya punya mobil Mercy, mobil mewah ini masih biasa, semua orang bisa beli. Tapi kalau punya kebun kurma itu orang kaya raya di sana itu. Orang ini, Abu Dahda radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi, punya satu pohon kurma, kebun kurma isinya 600 batang pohon, semuanya berbuah. Waktu turun firman Allah ini, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, dia datang kepada Rasulullah SAW mengatakan tadi kalimat itu, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini untuk Allah." Lalu dia pun masuk ke kebunnya, istrinya lagi di kebun sama para pembantu-pembantunya lagi mau memetik kurma, lalu dia mengatakan, "Hai Ummu Dahda, keluarlah, ini sudah bukan milik kita, aku telah meminjamkannya untuk Allah." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kam min azkin radahin li Abi Dahda fil jannah." Berapa banyak yang akan didapatkan oleh Abu Dahda dari pohon-pohon kurma nanti di surga. Riwayat lain dikatakan, ada seseorang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin sebuah pohon kurma yang saya tanam. Pohon kurma itu miliknya si Fulan. Mintalah dari dia supaya sedekah kepada saya." Maka Nabi SAW bilang kepada orang itu, "Sedekahkan pohon kurma itu kepada orang ini. Kau akan dapat nanti. Beri dia kurma ini, di dunia kau akan dapat kurma di surga." Maka Abu Dahda dengar itu. Abu Dahda datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, dia datang kepada pemilik pohon. Mau enggak pohonmu itu saya tukar dengan 600 pohon kurma? Satu pohon kurma, kan sama 600. Karena pohon itu sudah ditawar oleh Nabi SAW. Nilainya itu. Maka orang itu bilang, tentu saja. Satu pohon kurma diganti 600, siapa yang tidak mau? Maka diambil, ditukar sama Abu Dahda satu pohon dengan 600. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini pohon satu saya sudah beli dengan 600 pohon kurma. Berilah kepada orang yang Anda ingin berikan. Maka Nabi SAW berikan dan beliau bersabda dengan hadis tadi, betapa banyak pohon-pohon kurma yang akan dipanen oleh Abu Dahda di surga. Juga saya sampaikan yang terakhir ini teman-teman, kisah yang berhubungan dengan masalah infak ini adalah kisah yang unik dari Abu Talha. Abu Talha ini tentu sudah pernah saya sampaikan kisah, tapi saya coba reviewkan kembali. Dia memiliki sebuah kebun kurma namanya Bayruha. Bayruha ini teman-teman sekalian adalah kebun kurma yang ada di depan masjid Nabi SAW. Kebun kurmanya banyak sekali buah-buahannya dan juga ada mata air banyak. Nabi SAW sering masuk ke situ minum, wudu gitu kan, duduk di bawah naungan pohonnya, bagus sekali. Maka waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan pernah menemukan apa namanya kesempurnaan pahala dari kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bayruha, dan aku melihat untuk mengeluarkannya di jalan Allah. Kata Nabi SAW, ya, sungguh harta yang untung, sungguh harta yang untung. Kemudian juga teman-teman, izinkan saya menyampaikan dulu beberapa manfaat daripada atau kisah-kisah nyata berhubungan dengan masalah sedekah ini. Di antaranya dinukil oleh sebagian ulama, ada kisah yang unik dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah teman-teman sekalian didatangi oleh seseorang yang sudah 7 tahun lututnya bernanah. Tidak bisa sembuh-sembuh, sudah berobat tidak bisa sembuh-sembuh. Maka orang ini datang kepada Abdullah bin Mubarak mengatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, saya sudah 7 tahun sakit, tidak pernah sembuh. Apa saran Anda? Kata Abdullah bin Mubarak, carilah wilayah yang banyak muslimin dan membutuhkan sumur air. Garilah sumur buat mereka, Allah akan sembuhkan lukamu. Orang itu pun melakukan, dia cari lokasi yang muslimin membutuhkan, lalu dia galikan sumur, ternyata begitu selesai penggalian sumur, sembuh lukanya. Dan itu dinukil dalam kisah-kisah yang nyata. Al-Baihaqi juga menukil tentang kisah itu tentunya ya. Dan banyak sekali kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah itu. Ada juga kisah yang lain, seseorang sembuh dari penyakit. Dan ini kisah sebenarnya terjadi di Saudi beberapa waktu lalu ya. Ada orang sudah sebulan teman-teman sekalian digaibubah. Gaibubahin dalam kondisi tidak sadarin diri. Setahun. Ya. Dan dia difonis oleh dokter, dokter sudah kembalikan, tim medis sudah kembalikan kepada keluarganya, ini kembali keluarga. Kalau dicabut, mati udah orangnya. Udah gak bisa berguna apa-apa, gak sadar, pokoknya sudah seperti itu sajalah. Tentu ini hukumnya gak boleh dicabut ya. Kalau dia masih bernafas, gak boleh. Walaupun dokter bilang terserah pada keluarga, enggak, biar dia sampai mati, alami, baru kemudian dicabut. Nah itu kalau kita cabut, kita membunuhnya tentunya. Ya. Maka pada saat itu, sudah 1 tahun, istri sama anaknya gelisah. Kata dokter-dokter di situ, untuk apa kalian datang sini tiap hari? Datanglah 1 minggu 3 kali, aktivitas yang lain lah. Kata mereka tidak. Sebulan setelah 1 tahun itu, lebih aktif lagi. Sehari itu bisa 2-3 kali istri anaknya datang. Dokter-dokter pada heran, apa yang kalian lakukan? Tadi kan sudah datang, kenapa datang lagi? Enggak lah, ada yang kami lakukan. Intinya begitu. Sampai sebulan. Sebulan kemudian, pas 30 hari, terjadi satu keajaiban. Tiba-tiba orang yang sedang tadi dalam kondisi sudah tidak sadar, sudah lama tidak sadar dia. Apa yang terjadi? Dianya teman-teman sekalian bangun mencabut-cabut infusnya. Orang yang sudah tidak sadar tadi. Gitu kan? Sampai dokternya kaget, apa yang kau lakukan? Dia bilang, kenapa saya ada di sini? Orang itu baru sadar. Gitu. Dokter cek, tidak ada penyakit, sehat, normal. Datang istri sama anaknya, kemudian tiba-tiba peluk dia nangis gitu. Kata dokternya kepada ibu itu, istrinya sama anaknya ini. Tolong ceritakan kepada kami, ini secara medis sudah gak mungkin sembuh. Apa yang kalian lakukan? Kata istrinya, sudah sebulan ini, saya sama anak saya menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dau mardakum bis sadaqah." Obati orang yang sakit dan terkena dengan sedekah. Kami sengaja satu bulan terakhir ini datang, kemudian keluar, lalu datang lagi karena kami mau lihat hasilnya. Kami datangi keluarga-keluarga miskin, kami sedekahkan dengan niat agar sembuh. Dan itu tiap hari kami lakukan. Kami bolak-balik berapa kali karena ingin lihat Allah sembuhkan enggak? Allah sembuhkan enggak? Dan kami sudah mengetahui dan yakin akan terjadi hari ini di mana dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya. Banyak sekali berhubungan dengan masalah itu. Ada satu orang juga di Saudi, teman-teman, difonis kanker. Dan kanker ini sudah luar biasa, akan harus dioperasi dan kemungkinan besar, kemungkinan hidupnya sangat kecil. Dan ini kisah nyata, maka dia pun akhirnya di luar Saudi, di Eropa, lalu dia pamit, dia bilang, saya mau ke negara saya dulu, saya mau tata semuanya, perusahaan, karena dia orang kaya, punya perusahaan, segala macam, pamit sama keluarga saya, karena kalau saya memang sudah meninggal, ya sudah. Minimal ada keluarga saya yang bisa saya ajak sekarang. Dia pulang, dia bilang, begitu sudah selesai diatur semua, dia sudah pamit sama keluarganya, menuju ke bandara, dia temukan ada orang miskin di jalan, orang susah, lagi miskin sekali gitu. Maka dia tersentuh hatinya, dia punya uang kalau nggak salah 3.000 atau 4.000 real, dia kasih semua. Dikasih semua sama dia. Begitu dia berangkat ke Eropa, dokternya dalam kisah ini dikatakan sempat marah sama dia. Anda berobat kemana? Kenapa permainkan kami? Kami tahunya ini sudah tidak ada. Dokter siapa yang berani mengangkat kanker itu? Kata dia, saya tidak pernah kemana-mana. Saya enggak perlu, saya pulang ke negara saya, cuma urus itu 1-2 hari saya balik sekarang. Dia bilang, tidak ada kanker kamu, tidak ada sama sekali. Maka dia tersenyum mengatakan, kalau begitu berarti karena sedekah yang saya keluarkan. Jadi banyak hal-hal teman-teman sekalian yang luar biasa. Dalam kisah lain juga dikatakan, kan ada hadis tadi yang saya bilang itu ya, sana'il ma'ruf taqiyu masari as-su', perbuatan-perbuatan baik akan menjaga diri dari pintu-pintu kejelekan. Wa in inna sadaqa la tudfi ghadabur rabb, dan sedekah bisa meredam murkanya sang pencipta. Wa tadfa'u an maitati su', dan akan menolak mati yang buruk. Ini dikeluarkan Tirmidzi dengan sanad hasan hadisnya. Dinukil kisah ada dua orang bersahabat, ini kisah semua di Saudi terjadi. Mereka jalan sama-sama berdua. Masing-masing pakai mobil mau janjian makan di satu tempat. Rupanya si A sama si B ini lagi jalan, terus ada orang miskin di pinggir jalan minta-minta. Si A tetap jalan, si B berhenti mengeluarkan sedekahnya. Setelah itu dia susul temannya. Mereka dalam kecepatan tinggi karena ingin segera sampai di tempat yang mereka akan makan. Tanpa disadari di depan mereka rupanya ada lubang besar. Dan mobil si A masuk terjerumus. Mobil si B tadi yang sedekah tidak sempat ngerem. Waktu dia turun dia lihat temannya, mobilnya hancur, temannya sudah mati. Dia bilang, ini orang ceritakan kisah, dia bilang tiba-tiba di benak saya muncul seperti semacam bisikan yang saya dengarkan ya, bahasa ke saya, kalau ini karena sedekahmu tadi kau tidak jadi mati buruk itu ya, seperti itulah. Dan ini kisah yang dinukil oleh dia, dan sebagian ulama tentu saja menukil kisah-kisah ini untuk mengambil pelajaran, dan banyak sekali. Sebagai penutup teman-teman sekalian, ada dua kisah dalam masalah sedekah ini tentunya. Adalah kisah rumah yang dikatakan oleh ulama judulnya yang tidak pernah dimasuki dokter atau tidak pernah ke rumah sakit. Salah satu terkenal keluarga ini di Saudi adalah keluarga yang selalu taruh kotak infak di rumah mereka. Maka si ayah, si ibu, si anak, siapapun di rumah itu silakan berinfak setiap hari sesukanya. Berapa saja. Terserah dia mau infak apa di situ. Nanti dikeluarin, disedekahkan. Dan gara-gara itu mereka terkenal sekeluarga itu tidak pernah sakit. Begitu pula juga dengan kejadian teman-teman sekalian, ada orang di Saudi kena batu ginjal, ginjalnya sudah sangat membengkak dan di situ diperiksa oleh dokter ada batu ginjal. Dan ini harus dioperasi ya. Ada semut. Dia harus dioperasi ya. Maka anaknya, kebetulan orang ini kena, dan anaknya ini baru bekerja, gaji pertama anaknya lah istilahnya. Gaji pertama anaknya. Anaknya ini mengingat hadis Nabi SAW, dau mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di negara dengan sadaqah. Anaknya bilang, ayahnya ini sebentar lagi dia akan jemput dari kantor, dia pulang dari kantor jemput, kemudian dia bawa ke rumah sakit untuk diobati, gitu kan? Untuk dioperasi maksudnya. Dan operasi ini bisa berhasil, bisa enggak. Maka dia bilang, tiba-tiba anaknya bilang, saya baru terima gaji pada saat itu. Niatnya gaji ini saya mau bayarin rumah sakit orang tua saya. Tapi saya temukan orang miskin di pinggir jalan. Lalu saya keluarkan seluruh gaji saya itu. Dan gaji pertama ini adalah gaji yang sangat mahal bagi seseorang. Walaupun sedikit, karena baru pertama kali dia akan nikmati. Maka dia bilang, saya pun mengeluarkan dengan niat agar ayah saya Allah sembuhkan. Setelah itu saya menuju ke rumah. Begitu saya tiba di rumah, rumah saya menjadi bersih, wangi. Saya masuk, ayah saya sambut dengan senyum, gembira. Sambil netesin air mata memeluk saya. Lalu saya mengatakan, khair, mudah-mudahan baik ayah. Kenapa? Dia bilang, alhamdulillah, batu ginjalnya keluar tadi di kamar mandi. Ya, kisah nyata begitu. Maka anaknya tanya, bagaimana ceritanya? Dia bilang, saya tidak tahu. Sekitar sejam yang lalu, saya merasa kebelet, maaf ini bahasanya, ke WC. Lalu kemudian saya duduk buang air, tiba-tiba saya merasa ada yang terdorong dengan sangat kuat dari tulang ginjal saya, atau dari ginjal saya, kemudian keluarlah. Ini batunya, diperlihatkan di WC, ini ada batunya. Alhamdulillah, setelah itu saya merasa sembuh. Maka anak ini mengatakan, saya mengingat satu jam yang lalu tepatnya, itu saya sedekahkan uang untuk ayah saya. Dan sekian banyak kisah teman-teman sekalian. Kita tutup dengan ini ya, hadis Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan dalam musnad beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya seseorang telah datang kepada Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, saya tidak diberikan rezeki seorang anak pun sehingga saya tidak memiliki anak. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, fa'aina anta min kathratil istighfari wa kathratis sadaqah turzak bihima atau turzaku bihima. Di mana kau dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah? Karena engkau akan diberi rezeki justru dari keduanya. Maka laki-laki tersebut akhirnya memperbanyak istighfar dan sedekah. Kata Jabir bin Abdullah, disebutkan dalam hadis ini atau riwayat ini, laki-laki tersebut diberikan oleh Allah anak setelah dia perbanyak istighfar dan sedekah, 9 anak laki-laki. 9 anak laki-laki. Ini kisah-kisah nyata berhubungan dengan masalah itu. Ini tentu penutupan dalam masalah sedekahnya. Kita tutup teman-teman pertemuan kita dengan keutamaan yang ke-8 atau pelajaran yang ke-8. Masalah pentingnya membaca Al-Qur'an. Karena Harithah bin Nu'man juga rutin membaca Al-Qur'an dan dia dengan membaca Al-Qur'an dan bakti sama orang tuanya, Allah mengizinkan terdengar suaranya mengaji di surga sementara dia masih di dunia. Saya akan sebutkan tentu teman-teman sekalian, Al-Quran itu bukan perkataan manusia, bukan karangan seorang profesor atau doktor, atau buku bestseller, tapi dia ada kitabullah. Ini adalah perkataan Allah ini. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan, surah nomor 76 ayat 23. A'udhu billahi minasyaitan rajim, inna nahu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan kepadamu hai Muhammad Al-Qur'an ya dengan sebenar-benarnya turun dari langit dari Allah. Dalam surah Yusuf surah nomor 12 ayat 2 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami telah turunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian berakal. Kata sebagian ulama agar kalian belajar dan mendapatkan keajaibannya. Dalam surah Thaha surah nomor 20 ayat 113 Allah menyebutkan tentang keajaiban Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika anzalna Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab dan kami berikan banyak sekali di dalamnya peringatan-peringatan agar mereka bertakwa atau takut kepada Allah atau bisa mendatangkan peringatan bagi mereka. Dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 92 Allah menyebutkan tentang keutamaan Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqun ladzi baina yadayhi wa litundhira ummal qura wa man haulaha. Dan ini kitab yang benar-benar kami turunkan dari langit penuh dengan berkah, membenarkan apapun yang dibawa ya. Yang engkau bawa hai Muhammad dan untuk menjadi peringatan bagi ummul qura, Mekah dan sekitarnya seluruh dunia. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Orang yang beriman pada akhirat maka pasti beriman kepada Al-Qur'an, artinya mengamalkannya. Wa hum an salatihim yuhafidun, dan mereka selalu menjaga salat-salat mereka. Al-An'am juga masih sama, surah nomor 6 ayat 155 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini kitab kami turunkan dari langit benar-benar penuh dengan berkah. Ini bukan tulisan manusia, langsung dari sang pencipta Allah. Maka ikutilah dia dan hati-hatilah, jangan tinggalkan, amalkan agar kalian mendapatkan rahmat. Dalam ayat yang lain juga Allah SWT berfirman dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 105-106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala mukthin wa nazalnahu tanzila. Dan benar-benar kami turunkan Al-Qur'an itu dan benar-benar dia turun dari langit. Dan kami tidak mengutus wahai Muhammad kecuali memberi berita gembira bagi yang patuh dan memberi ancaman bagi orang yang durhaka. Dan Al-Qur'an kami turunkan dan kami berikan banyak perumpamaan di dalamnya agar manusia membacanya dengan tenang, dan juga betul-betul dia telah diturunkan dari langit. Tentu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an teman-teman sekalian yang membicarakan masalah Al-Qur'an. Banyak sekali keutamaan yang mirip-mirip dengan tadi. Ada surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 50, ada surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 16. Semuanya bicara, surah Hud 38 ayat 29. Semuanya memperkenalkan tentang keajaiban Al-Quran, atau Al-Quran itu tentu saja dari Allah SWT. Saya tidak bacakan semua, ini ada tulisan saya kecil, saya rangkum beberapa ayat berhubungan dengan keutamaan Al-Quran. Tapi saya ingin titik beratkan teman-teman, Al-Quran ini Allah sebutkan di beberapa ayat, kita fokus di situ tentang kedahsyatannya. Jadi dia bukan cuma sekedar buku ini. Perhatikan Allah sebutkan firman. Kalau kita renungi artinya dan kita tahu sebagai seorang muslim ini turun dari langit, Allah bilang dalam surah Al-Hasyr, surah nomor 59 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allam yatafakkarun. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini atas gunung, di atas gunung, niscaya gunung itu akan tunduk, luluh, ya, karena takut kepada Allah. Dan itulah perumpamaan kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Dalam ayat yang lain tentunya Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Ini disebutkan dalam surah Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 31. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Au kutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Andai saja ada kitab yang bisa menghancurkan gunung-gunung, ya, membelah bumi dan membuat orang mati bisa bicara, maka itu adalah Al-Quran. Jadi bukan biasa ini, makanya jangan antum anggap remeh sehingga tidak dibaca ini teman-teman sekalian. Karena banyak sekali ya ayat-ayat yang bicara masalah itu. Bahkan Allah SWT menantang para pujangga-pujangga Arab untuk mendatangkan 10 surah saja. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, surah Hud, surah nomor 11, ayat 13. Yang serupa dengan itu ya, atau bahkan satu surah saja. Kalau 10 surah itu dalam surah Hud, ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul fa'atu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyat. Kata Allah, datangkanlah 10 surah yang seperti itu, ada 114 surah. Pilih surah-surah pendek saja, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya, yang dibaca. Dan panggil, kata Allah, seru semua yang kalian mampu seru selain Allah untuk bisa membantu kalian. Kalau kalian benar-benar jujur, kalau ini bukan dari Allah, tidak ada kekuatannya atau seterusnya. Dalam satu, kalau satu surah dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 38, Allah mengatakan, Am yakuluna iftarah, apakah mereka mengira Muhammad mengarang-arang Al-Quran itu? Kul fa'tu bisurati mithlih. Kalau memang betul, datangkan satu surah yang mirip dengan itu. Wadu'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan mintalah pertolongan kepada selain Allah, gitu kan, yang kalian mampu untuk kalian minta, kalau kalian benar-benar jujur. Ada beberapa hal teman-teman yang harus kita lakukan terhadap yang merupakan hak Al-Quran. Yang pertama, beriman bahwasanya dia dari langit. Maka kita memuliakannya. Karena Allah mengatakan itu, ya, kita wajib mengimaninya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam tentu surah Al-Baqarah ayat-ayat pertama alif lam mim alif lam mim dzalikal kitabu la raifa hudan lil muttaqin. Alif lam mim itu adalah kitab yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Shad surah nomor 38 ayat 1 sampai ayat 2, kita wajib mengimani Shad wal Qur'ani dzikir bal ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Shad, Al-Qur'an adalah betul-betul pemberi peringat, harus diimani. Dan orang-orang kafir terhadap Al-Quran selalu dalam keragu-raguan. Yang kedua, membacanya. Dan banyak ayat membicara masalah itu seperti surah Al-Alaq, surah nomor 96 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maksudnya baca Al-Quran. Dalam surah Muzzammil, surah nomor 73 ayat 20. Ya. Ayat 4 dulu, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitan rajim, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kalau kau bangun malam, hai Muhammad, maka bacalah Al-Quran dan tambahlah bacaanmu serta tartilkanlah. Bacakanlah dengan rapi, tenang, ayat demi ayat. Dalam Al-Muzzammil juga ayat 20-nya Allah bilang, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Selalulah baca apa yang dimudahkan dari Al-Quran. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis sahih tentunya riwayat Bukhari, ikra'ul Qur'an fa'innau ya'ati syafi'an li'ahli yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Yang ketiga, mentadaburinya. Tadabur artinya memilih ayat-ayat tertentu untuk difahami lebih dalam maknanya, hukumnya, untuk diperhatikan dalam kehidupan. Itu namanya tadabur. Allah mengatakan dalam surah Nuh, surah nomor 47 ayat 24. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, afala yatadabbaruna al-Quran am ala kulubim aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Quran, mengambil ayat-ayatnya lalu mempelajarinya, memahaminya, atau hati mereka telah ada kunci-kuncinya. Juga dalam ayat yang lain, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 82, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min indi ghalilai lawajidu fi ikhtilafan kathira. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, merenungi makna-maknanya, membacanya, sibuk mempraktikkan hukum-hukumnya? Kalau mereka dapatkan, kalau mereka temukan Al-Quran datang dari selain Allah, maka mereka akan temukan banyak sekali perselisihan di situ. Dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 204 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran sedang dibaca dan ditilawakan, dengarkanlah baik-baik dan renungilah, ansitu, agar kalian mendapatkan rahmat. Dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 45 Allah mengatakan, maaf, itu tadi poin nomor 3 tadabbur. Poin nomor 4 adalah insat. Insat itu fokus ya, mendengarkan kalau dibaca. Tadi ayatnya Al-A'raf 204 itu. Wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian yang kelima adalah mempelajari ya, dan menjadikan sebagai pelajaran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Qaf surah nomor 50 dan 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim fadzakkir bilqur'ani man yakhafu wa'id. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut akan ancaman Allah. Dalam surah Qamar surah nomor 54, Allah ulangi beberapa kali ayat ini, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Dan kami telah mudahkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai ya, peringatan. Maka adakah orang-orang yang mau menjadikannya sebagai peringatan? Yang keenam, berhukum dengannya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 105. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq li tahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan kepada hai Muhammad Al-Quran dengan benar, agar engkau mengadili di antara manusia apapun yang telah Allah ajarkan kepadamu, dan jangan kamu ya, masuk dalam perdebatan atau pertengkaran sama orang-orang. Kemudian juga ayat yang masyhur dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 50, A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah ada yang lebih baik daripada Allah dalam menetapkan hukum bagi orang-orang yang telah yakin? Juga tiga ayat Allah mengingatkan tentang ahli kitab. Dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 44, ayat 45, ayat 47. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu ayat 44, ayat 45, faulaika humul zalimun. Ayat 47-nya faulaika humul fasikun. Siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, zalim dan orang-orang yang fasik. Juga Nabi SAW mengatakan, Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku telah dikaruniakan Al-Quran dan yang serupa dengannya. Dan ini tentunya Nabi SAW sebutkan untuk menjelaskan tentang masalah hukum itu sendiri. Tentang masalah hafalan sendiri, dari dalilnya dikumpulkan oleh para ulama dari riwayat-riwayat di mana Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk menghafal Al-Quran. Dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Dan tentu teman-teman sekalian, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Harith bin Nu'man. Semoga insya Allah diambil manfaat darinya. Dan kita masih harus menutup dengan satu poin. Tadi saya lupa, dan ini termasuk hal yang mendasar yaitu poin ke-9 dari pelajaran baktinya atau keutamaan berbakti dengan orang tua, karena tadi Harith bin Numan terkenal dengan baktinya. Penulis juga sempat menukil di sini tentang manfaat bakti dengan orang tua. Yang pertama adalah doa kedua orang tua mendatangkan taufik di dunia dan keselamatan di akhirat. Keridhaan Rabb tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Renungi baik-baik hadis ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari di jilid 10 di halaman 418 nomor 5974. Kata Nabi SAW, "Salatu da'awatin la turad." Tiga doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walidi li waladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Ya. Kemudian wada'watus sha'im. Doanya orang yang sedang puasa. Yang ketiga wada'watul musafir. Dan doanya seorang yang sedang safar. Saksi bahasan sini dua orang tua untuk anak. Maka teman-teman kalau masih punya orang tua yang hidup, ingat setiap hari usahakan. Kalau lupa dua hari sekali, paling lama seminggu sekali sudah harus telepon. Minta ridho mereka, minta mereka doakan. Walaupun cuma tanya apa kabar ayah, apa kabar ibu, tolong doakan saya. Itu penting. Karena tiga doa tidak ditolak, doa pertama adalah doanya orang tua buat anak. Kalau dia bilang, semoga Allah berkahi nak, semoga Allah mudahkan, semoga Allah begini, seterusnya itu Allah akan kasih. Kemudian hadis Nabi SAW tentang masalah keridhaan Allah, Allah ridho, Allah akan berikan apa yang kita inginkan, kalau orang tua kita ridho, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ini disahihkan oleh Syalban dalam Sahihul Jami' nomor 3032. Kata Nabi SAW, ridho Rabb fi ridho walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua dan murkanya tergantung pada murka keduanya. Itu manfaat yang pertama, doa mereka mustajab dan ridho Allah ada pada mereka. Yang kedua, berbakti kepada orang tua melapangkan rezeki dan menambah umur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yu'adzimallahu rizqahu. Wa ayyamudda fi ajali fal yasir rahima. Barang siapa yang ingin Allah melapangkan rezekinya dan memanjangkan usianya, hendaklah dia menyambung ya, rahimnya atau kekerabatannya. Dan dalam riwayat Baihaqi, fal yubir walidayhi wal yasir rahima. Dalam riwayat Baihaqi yang mirip dengan hadis ini, hendaklah dia berbakti dengan kedua orang tuanya dan menyambung silaturahimnya. Jadi di sini hadis ayyu'adzimallah, Allah melapangkan, melipat gandakan hartanya. Itu rezekinya dengan cara bakti dengan kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, berbakti, tentu banyak dalil teman-teman. Karena melihat waktu sudah menjelang asar, saya ringkaskan yang penting kita ambil garis besarnya. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua merupakan penebus dosa-dosa besar. Dan ini dengarkan baik-baik kisahnya teman-teman. Dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas dan berkata, sesungguhnya aku pernah melamar seorang wanita, lalu ia menolakku. Kemudian ia dilamar oleh laki-laki lain, ya, lalu dia pun menerimanya. Maka karena aku cemburu, aku membunuh wanita tersebut. Jadi pelamar pertama ini dibunuh sama dia. Jangan ini yang dijadikan saksi ya. Penutupan hadis masih ada. Ya nanti lamar orang tolak terus dibunuh, gak boleh. Lalu orang itu berkata kepada Abdullah bin Abbas, dia sesali perbuatannya. Kenapa dia membunuh? Dia mengatakan, apakah aku masih punya peluang untuk bertaubat? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab, sudah tidak lagi. Maka Ibnu Abbas berkata, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, dan mendekatkanlah diri kepadanya semampumu. Allah akan maafkan. Atha bin Abi Rabah rahimahullah ini, Atha bin Yasar maaf, berkata, datang kepada Ibnu Abbas. Aku lalu pergi kepada Ibnu Abbas dan mengatakan, mengapa anda bertanya kepadanya apakah ibunya masih hidup? Padahal dia sedang tadi membunuh orang. Maka Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat kepada Allah daripada bakti kepada seorang ibu. Ya, jadi, maksudnya Ibnu Abbas mengatakan, kalau dia bakti sama ibunya, itu bisa membersihkan nanti dosa-dosanya. Padahal sudah membunuh orang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berbakti dengan kedua orang tua menandingi pahala haji, umrah dan jihad di jalan Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di jilid 4 halaman 1975. Kata Nabi SAW, ada orang datang mengatakan, ubayyuka alal hijrati wal jihadi abtagil ajr minallah. Aku ingin membaiat Anda ya Rasulullah agar aku ikut hijrah dan aku berjihad bersama Anda untuk mengejar pahala di sisi Allah. Qala, maka Nabi SAW berkata kepada anak ini masih muda, masih belasan tahun. Kata Nabi SAW, fahal min walidayka ahadun hayy, apakah salah seorang dari orang tuamu masih ada yang hidup? Qala, maka dia berkata, na'am, iya, balkilahuma, bahkan dua-duanya masih hidup, ayah dan ibuku. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fatabtagil ajra minallah, apa kau ingin mengejar pahala yang besar dari Allah? Qala, na'am, dia mengatakan iya. Qala, farji ila walidayka fa'ahsin suhbatahuma, pulanglah sekarang kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah dengan keduanya. Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, hadis ini menunjukkan agungnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan bahwasanya ia lebih ditekankan daripada jihad. Sampai syarat ahli sunnah wal jamaah untuk jihad, kalau bukan yang fardu ain, bukan wilayah kita sedang diserang tiba-tiba, baru mau pergi jihad, itu wajibnya pamit dan izin dengan kedua orang tua. Seorang laki-laki juga dalam riwayat lain datang kepada Nabi SAW mengatakan, inni ashtahil jihad wal akdir alaih. Ya Rasulullah, aku ingin sekali jihad, tapi aku tidak mampu. Enggak ada uang, fisikku juga masih lemah. Qala, hal bakiya min walidayka ahad? Kata Nabi SAW, ada enggak salah satu dari orang tua yang masih hidup? Qala ummi, dia mengatakan ibuku. Qala, maka Nabi SAW berkata, fas'alillaha fi birriha, fa'idha fa'alta fa'anta hajjun, wa mu'tamirun wa mujahid. Maka kejar pahala baktinya ibumu itu, kalau engkau lakukan, maka engkau akan mendapatkan pahala haji, pahala umrah, dan pahala jihad. Hadis ini disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' di jilid 8, di halaman 138 dari Anas. Dan Al-Haythami mengatakan, hadis ini semuanya rawinya sahih. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Berbakti kepada orang tua juga bisa menjadi penyebab husnul khatimah. Bahkan bisa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan ampunannya. Di sini penulis tentu mengangkat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah yang maha penyayang, menyayangi orang-orang yang menyayangi orang lain, sayangilah orang yang di bumi dan disayang yang di langit akan menyayangi kalian. Makna sayang adalah akan dipenuhi semua kebutuhannya. Maka kata para ulama yang lebih pantas disayangi adalah kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua juga sebab diterimanya amal dan dileburkan semua dosa. Ya, sebagaimana dinukil dalam ayat Al-Quran, disebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 sampai ayat 16 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti kita langsung iqamah saja. Wassainal insana biwalidahi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamlu wa fisalu 30 syahra. Hatta idza balaga asyuddu wa balaga 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa innani minal muslimin ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atin fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Kata Allah SWT, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan usianya mencapai 40 tahun. Lalu dia berdoa, ya Rabbi, ya hai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dia doakan orang tuanya. Dan agar aku dapat berbuat baik atau kebajikan yang engkau ridhoi dan berikanlah aku kebajikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Jadi karena bakti sama orang tuanya, Allah terima seluruh amalnya. Dan orang-orang yang telah kami maafkan kesalahan-kesalahannya, diampuni semua dosa-dosanya. Dan mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga, itu janji yang benar yang telah dijanjikan untuk mereka. Berbakti pada kedua orang tua juga menjadi penyebab masuk surga. Disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang Taisalah bin Miyas rahimahullah berkata, aku bergabung dengan kelompok dari An-Najadat. Lalu aku melakukan dosa-dosa yang menurutku tidak lain merupakan dosa-dosa besar. Maka aku menyampaikan itu kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan dia berkata, apa itu? Aku menjawab begini dan begitu. Dosa apa yang kau buat? Dosa ini dan dosa itu. Dia berkata, itu bukan termasuk dosa-dosa besar. Sampai dia berkata, Ibnu Umar berkata kepadaku, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Maka aku menjawab, iya tentu ya Ibnu Umar. Maka dia berkata, Dia bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia mengatakan, iya, ibuku. Maka dia berkata, demi Allah, jika engkau memelankan pembicaraan kepadanya dan memberikannya makan, niscaya engkau masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad. Jadi bisa menjadi penyebab masuk surga. Dua pintu surga bagi siapa yang berbakti kepada orang tuanya. Dikasih dua istana. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufrad, Ibnu Abbas berkata, Rahimahullah, tidak ada seorang muslim mempunyai kedua orang tua muslim. Dia berbakti kepada keduanya dengan berharap pahala dari Allah, kecuali Allah membukakan untuknya dua pintu surga. Jika yang tersisa dari kedua orang tua hanya salah seorang dari keduanya, maka satu pintu. Dan jika salah seorang dari keduanya marah, maka Allah tidak meridhoinya sampai dia meridhoinya. Ibnu Abbas lalu ditanya, sekalipun keduanya menzaliminya, orang tuanya jahat sama dia. Ibnu Abbas mengatakan, sekalipun keduanya menzaliminya. Berbakti kepada orang tua setelah kematian mereka juga sangat dianjurkan di dalam agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, yang sangat masyhur hadisnya, inna abarral birri silatu rajuli ahla wuddi abihi. Sesungguhnya berbakti pada orang tua yang paling besar pahalanya adalah seseorang menyambung dengan keluarga atau kawan ayahnya. Dalam riwayat lain, inna min abarul bir silatul rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Sesungguhnya termasuk berbakti yang paling mulia adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga kawan ayahnya setelah dia meninggal. Dalam riwayat lain juga, tentu ini hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, ihfad wuddi abika la taqta'hu fayudfi'ullahu nurak. Janganlah, ya, jagalah pertemanan dengan ayahmu, hubungan baik, jangan memutusnya sehingga Allah memadamkan cahaya keislamanmu. Juga tentu dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Az-Zahabi, disebutkan dalam kitab Al-Kabairnya, dan beliau mengatakan, siapa yang membenci ayahnya maka dia telah kufur. Ya. Maka ini semua adalah ancaman-ancaman kalau orang berbuat buruk dengan ayahnya. Ya, Ibnu Umar juga meriwayatkan, kata Nabi SAW, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi min ba'di. Siapa yang ingin melanjutkan atau berbakti dengan ayahnya yang sudah meninggal dalam kubur, maka hendaklah ia selalu menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara ayahnya semeninggalnya. Ibnu Umar pernah radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, memberikan sorban kepada seorang laki-laki badui dan menaikkan laki-laki badui itu dibantu, ditopang sama dia, dinaikkan di atas unta. Lalu orang-orang pada lihat dan berkata, hai Ibnu Umar, siapa orang ini? Kenapa anda begitu muliakan? Orang tidak ada yang kenal. Apa kata Ibnu Umar? Ayahnya dulu orang ini, anak ini, dia seumur sama Ibnu Umar. Ayahnya dia dulu sahabat dekatnya Umar. Maka aku ingin, ya, menjalankan hadis Nabi SAW, siapa yang ingin menyambung hubungan dan bakti pada ayahnya yang sudah mati, dia menyambung dengan saudara-saudara atau teman-teman ayahnya. Maka saya mengamalkan ini tentunya. Dan ini hadis-hadis yang mulia. Ibnu Umar juga pernah melanjutkan mengatakan, di antara ayahku Umar dengan ayahmu terjalin hubungan persaudaraan dan kecintaan. Dia bilang sama badui tersebut, aku ingin menyambungnya. Aku ingin menyambungnya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.